Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin habibina maulana wa qudwatina wa uswatina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azhim. Yang kita hormati pengerusi majlis kita pada malam ini, seterusnya keseluruhan SOF kepimpinan Kolej Islam Kolej Universiti Islam Zulkifli Muhammad Quizen, seluruh ahli jawatan kuasa penganjur, pelajar-pelajar sekalian, muslimin dan muslimat, sama-sama kita panjatkan syukur banyak-banyak kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah dan kurnianya kita berkumpul pada malam ini dalam suatu majlis tazkirah dan soal jawab agama sempena convocation Quizm 2015. Mudah-mudahan apa yang kita usahakan ini mengundang rahmat dan barakah daripada sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh masuk lagi, boleh masuk lagi. Beri jalan lah. Nak naik atas ni RM5 tiket. Bagi ruang, bagi ruang. InsyaAllah boleh masuk lagi, ramai lagi. Baik, InsyaAllah saya diberi kesempatan untuk tazkirah bertajuk Iqra, iaitu daripada surah Al-Alaq ayat 1-5. Selama setengah jam lebih kurang, kemudian kita akan menjawab soalan lebih kurang sejam setengah, insyaAllah. Masuk. Baik, Allah SWT berfirman, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ikra' bismi rabbika alladhi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم الآية. Terjemahan ayat, bacakan dengan menyebut nama Tuhanmu yang menjadikan. Allah lah yang sangat pemurah lagi mulia, yang menjadikan manusia daripada segumpal darah, yang mengajar manusia dengan qalam dan mengajar kita apa yang kita tidak tahu. 5 ayat yang pertama daripada surah Al-Alaq yang dibahaskan oleh ulama-ulama tafsir di dalam kitab-kitab mereka yang muktabar dengan begitu hebat dan panjang sekali. Kita tak dapat untuk menerangkan kesemua tafsiran-tafsiran tersebut pada malam ini, tapi insya-Allah sekurang-kurangnya kita dapat maklum apakah yang dikehendaki oleh Allah di dalam 5 ayat tersebut. Mudah-mudahan kita menjadi semakin beriman dengan Allah dan memberi manfaat dalam kehidupan kita di dunia dan akhirat. Ayat ini semua orang reti, semua orang tahu, iaitulah ayat yang diturunkan ketika Nabi SAW sedang berkhulwat di dalam gua Hira. Sebelum daripada itu, belum lagi dilantik menjadi Nabi, belum lagi dilantik menjadi Rasul, Nabi selalu pergi ke gua Hira. Kalau katanya gua apa yang paling hebat sekali di dunia ni, gua Hira. Itu jawapan dia. Jangan jawab gua Tempurung. Gua Tempurung kat ni. Dekat Perak, Jalan Goping tu kan. Gua Niah ada dalam buku sejarah. Tapi yang paling bersejarah, yang paling istimewa, ialah tempat mana selalu dikunjungi oleh orang yang paling istimewa. Sebab itulah lakukan alakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Bagi kamu nak tengok semua yang terbaik hanyalah pada seorang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gua Hira tidak akan menjadi gua paling istimewa kalau kita yang pergi duduk. Gua Hira tidak akan jadi istimewa kalau orang lain yang pergi duduk. Apa dua benda yang Nabi suka pergi duduk situ atau Nabi suka benda tu, tu yang paling best. Nampak? Sebab itulah orang tanya bandar yang paling hebat sekali dalam 9 planet yang ada ni, bandar Madinah Al-Munawwar. Tu jawapan dia. Bandar lain pun hebat. New York, Mexico City, London, Moscow, Copenhagen. Ni hebat pula ke? Tetapi paling hebat bandar kita cintakan Rasul ialah bandar Madinah. Kenapa? Madinah inilah bandar yang disemadikan jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah rahmatan lil alamin. Nak bandingkan dengan 1000 orang pemimpin lain, tak boleh banding. Dan perbandingan itu pun silap. Macam kita nak banding kereta Kelisa dengan Ferrari, mana lagi? Mana perbandingan tu salah tu. Awak tak banding kerana Nabi rahmatan lil alamin. Apa hak Nabi suka tu yang terbaik. Ulama ahli sunnah wal jamaah berkata, cincin yang terbaik ialah cincin perak bermatakan akik. Dalilnya bukan harga kerana dipakai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun cincin lain harga mahal, ada cincin yang berharga 3 juta ada. Ada cincin yang berharga 2.6 bilion. Tapi yang paling hebat yang dipakai oleh kekasih kita. Faham lagi? Maka di dalam kitab-kitab hadis sebut Nabi pakai cincin perak permata yakin akik warna hitam. Maka yang tu wajib kita beriktikaf terbaik di atas muka bumi. Kenapa? Kerana dipakai oleh orang yang terbaik. Nampak? Semua ayat-ayat Allah, kalau kita renung, kalau kita fikir, membawa kita kepada sayang kepada seorang yang bernama Muhammad bin Abdullah Khatamul Anbiya wal Mursalin sallallahu alaihi wasallam. Sebab dia pemimpin paling hebat yang tak boleh banding. Ada seorang pengarang dia buat 100 orang yang terhebat di atas muka bumi. Dia letak nama Nabi kita nombor 1. Sampai 100 orang. Buku itu telah dikritik oleh ulama-ulama kerana memasukkan Nabi sebaris dengan 100 orang pemimpin yang lain. Kerana Nabi tak masuk dalam 100. Dia lebih daripada 100. Apa jua yang berkait dengan Nabi, dia terbaik. Kita boleh beli baju kot dekat, boleh potong dekat New York harga $6,000. Kita boleh beli baju dekat Harrods di London harga £15,000. Ada baju kot. Tapi yang paling terbaik yang dipakai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi pakai jubah wal gamis. Itu yang terbaik. Walaupun harganya RM5 saja di pasar malam, tapi oleh kerana dia jumpa dipakai oleh orang yang terbaik, maka itu menjadi yang terbaik di atas muka bumi. Itulah kita sebagai orang yang cintakan Rasul. Malam ini kita buktikan lagi kita cinta Rasul. Kita datang untuk duduk dalam majlis ilmu. Maka diceritakan Nabi SAW sebelum dilantik menjadi Nabi, sebagaimana Nabi-Nabi yang lain, ialah orang yang memang istimewa. Tidak ada Nabi yang Allah tersilap pilih. Tak ada. Yang adanya orang yang tersilap pilih ialah kita. Itu ada. Nampak? Sebab Nabi, Rasul semuanya wakil Allah. Siapa pilih? Allah pilih. Nabi jadi Nabi bukan dengan pilihan raya. Rasul jadi rasul bukan dengan muktamad. Semua dipilih oleh Allah. Tapi kalau kita yang pilih, kadang-kadang betul, kadang-kadang tersilap pilih. Betul tak? Sebab yang memilihnya kita. Kita yang banyak silap. Bila kita buat pilihan, tentu banyak silap. Allah yang tak pernah silap. Semua para rasul, para nabi, pilihan Allah tepat sesuatu. Nampak? Kita kadang-kadang salah pilih. Ada yang betul, ada yang penipu. Yang aman, penipu. Nah, betul tak? Sebab kita yang lantik. Allah lantik nabi, kita lantik wakil rakyat. Ha, Allah tak lantik wakil rakyat, kita yang lantik. Kadang-kadang kita lantik yang bercakap benar. Kadang-kadang kita tersilap lantik yang menipu. Ramainya yang menipu. Kenapa? Kerana kita banyak menipu. Ha, itu rasul. Putusan Allah. Nah. Ha. Jadi semua rasul-rasul nabi sebelum menjadi nabi adalah orang pilihan. Disebut di dalam beberapa hadis, antaranya riwayat Aisyah radhiyallahu anha dalam kitab Sahih Bukhari. Sebelum daripada dilantik menjadi rasul, sebelum terima wahyu di Gua Hira, sebelum turun surah, nabi terima wahyu dengan jalan mimpi. Tapi belum lagi nak diturunkan ayat-ayat dan surah-surah dalam Quran. Maka satu malam Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagainya lepas-lepas selalu pergi ke Gua Hira untuk bersendiri, didatangi oleh malaikat Jibril. Nah, malaikat ni kita mengaji dah rukun iman, beriman pada Allah, beriman pada kitab, beriman pada malaikat. Malaikat ini ialah tentera-tentera Allah. Nah, jundullah, tentera Allah. Nah, yang mereka ini dijadikan daripada cahaya. Nah, Nabi kata innal malaikata khuliqat min nur. Nampak? Sesungguhnya malaikat-malaikat Allah, Allah buat daripada cahaya. Kita ambil lampu torchlight, kita picit keluar cahaya. Bukan buat daripada torchlight, torchlight pasti. Nah, cahaya yang keluar tu Allah ambil cahaya tu boleh buat lembaga. Nah, itu mudah bagi Allah. Nah, jadi malaikat ketua para malaikat yang turun wahyunya malaikat Jibril. Sebab itulah Nabi Musa pun Jibril turun wahyu, Nabi Zulkifli pun Nabi Musa Jibril turun wahyu. Semua nabi, semua rasul, Jibril yang menurunkan wahyu, bawa wahyu daripada Allah kepada nabi yang dipilih. Lain daripada nabi, lain daripada rasul, tak boleh mendakwa terima wahyu daripada Jibril. Itu tanda dia sama ada dia sesat atau gila. Ada orang tanya kita, tak, malaikat Jibril tugasnya menurunkan wahyu kepada nabi-nabi. Nabi-nabi yang terakhir, nabi kita semua sudah wafat. Eh, apakah tugas Jibril sekarang? Ha, dia tanya. Macam kita ni jadi duduk di atas langit, dia tanya kita. Faham tak? Ha, soalan yang nampak bijak. Eh? Ha. Tapi sebenarnya tidak. Eh? Ustaz, Jibril dah tak turun wahyu, apa dia buat sekarang? Ha, nampak? Eh? Bila orang tak boleh jawab, hebat. Saya tak tanya, mu tanya gini, tak boleh jawab, mu hebat. Ha. Ha. Jawabnya mudah saja. Allah sebut dalam Quran, wa ya'budu nama yu'marun. Faham? Malaikat ni sifatnya, tugas dia, tabiat dia melakukan apa yang disuruh oleh Allah. Jadi jawapannya, apa yang Sayyidina Jibril sedang buat sekarang? Jawapannya, Sayyidina Jibril sekarang sedang buat apa yang suruh oleh Allah. Betul tak? Betul. Nah, tak puas hati lagi tak boleh. Itu jawapan yang paling cepat. Maka datang Sayyidina Jibril kepada Nabi, berkata kepada Nabi, Iqra. Itu ayatnya yang pertama surah Al-Alaq. Iqra, baca. Bahasa Arab, Iqra, baca olehmu. Eh? Ha, kalau kita baca olehmu. Sayyidina Jibril bercakap bahasa Arab. Tuhan, Tuhan tak cakap Arab. Eh? Ha, Tuhan ni laisa kamitslihi syai', tak ada suatu seumpama. Turun kepada Nabi yang bercakap Ibrani dalam bahasa Ibrani, Jibril. Turun kepada yang bahasa Kibti, Jibril sampaikan bahasa Kibti. Turun kepada Nabi kita, turun Nabi yang bahasa menggunakan bahasa Suriani, guna bahasa Suriani. Turun pada Nabi terakhir daripada orang Arab, maka Jibril dengan bahasa Arabnya. Ya Muhammad, Iqra. Iqra daripada perkataan qara'a, tambah huruf hamzah berbalik bawah. If'al, Iqra, mana fi'il amar. Baca olehmu. Nabi diam. Nah. Dan Nabi kata, "Ma ana biqari'." Aku tidak boleh membaca. Yang ulama-ulama tafsir menjelaskan dengan maksud umi. Tapi umi jangan pandai-pandai kita letak. Ada orang yang kata maksud umi ni Nabi ni bodoh. Salah. Umi bukan bodoh. Bodoh safih. Faham tak? Ha, tu baru bodoh. Eh, Quran ada, surat khabar ada. Tak baca Quran, baca surat khabar. Tu bodoh. Betul tak? Ha, ada orang dia kata umi tu maknanya bodoh. Salah. Ada orang kata umi ni orang yang bingung, tak reti apa. Salah. Kerana semua Nabi-Nabi yang dipilih yang paling cerdik pada zaman dengan sifat fatonah. Kalau Nabi Yahya, Nabi Yahya dilantik pada zaman ni, Nabi Yahya orang yang paling cerdik. Faham? Nabi Nuh orang yang paling cerdik di zaman. Setiap Nabi, setiap Rasul, mereka yang terbaik pada zaman. Begitu juga dengan kecantikan contohnya. Zaman Nabi Yusuf, dia orang paling cantik, paling handsome di bumi. Ha, zaman Nabi Lut, dia orang paling cantik. Sebab tak ada orang-orang yang tak cantik, tak smart, semua dipilih oleh Allah menjadi Rasul. Semua yang terbaik. Dia paling takwa, paling beriman, paling alim, paling smart, paling handsome. Nampak? Ha, itu Nabi. Pasal dia pilihan Allah. Kalau kita pilih lain, ada kita pilih wakil rakyat muka smart. Ada yang kita pilih kepala watak. Ada yang kita pilih orang yang slim. Ada rakyat yang kita lantik perut uci. Nah, ada yang tinggi, ada pendek. Ada yang nyakit darah tinggi. Ha, ha, ada yang tak ada gigi, pakai gigi bersu. Ha, Nabi dan Rasul tak ada orang itu. Semua terbaik. Faham? Itu Nabi. Baik. Bukan makna umi ini bodoh atau bengong. Atau tak tahu apa satu. Ulama tafsir ada yang menjelaskan makna umi di sini, dia tidak sebagaimana orang-orang Arab yang belajar membaca. Belajar membaca, belajar menyebut kalimah-kalimah, menulis dan sebagainya. Ha, Nabi tak lagu tu. Nah, ha, orang yang pandai tapi dia jenis tidak membaca. Maka Nabi menjawab, "Wama ana biqari'in." Dua kali, tiga kali Nabi berkata. Akhirnya yang ketiga, malaikat Jibril kata, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq," sampai habis. Bacalah wahai Nabi dengan menyebut nama Tuhanmu yang khalaqa, yang khalaq. Batulah tiap daripada kita melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak salah pada agama, sebutlah bismillah. Ini setengah daripada dalil yang disebut oleh ulama. Ha. Eh, kita nak buat satu benda yang tak salah, nak naik motosikal, tak salah pada syarak. Mulakan dengan bismi rabbi, dengan sebut nama Tuhan. Bismillahirrahmanirrahim terbaik. Paling kurang bismillah. Kalau bismi tak jadi. Faham? Sebab Nabi ada sebut kul amrin zibadin la yabda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa abtar au kama qala. Setiap perkara yang harus pada syarak, kamu tidak start dengan bismillah, perkara itu kurang keberkatan. Ni sumber ayat. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah mula wahyu ini, kamu akan dapat wahyu yang seterusnya, tapi mulakan dengan menyebut nama Tuhan. Nah, batu bismillah fi kulli halin. Ulama kata baca bismillah pada setiap hal. Nak turun daripada rumah, bismillahirrahmanirrahim. Ambil kopiah buah tapala, bismillah. Muslimah ambil tudung nak masuk tapala, bismillah. Kita takkan makan tak bismillah kita. Faham? Tengok, oh sate, berebah. Macam lembu. Lembu tu kalau pandai dia baca bismillah. Ha. Ada Nabi sedang duduk-duduk dengan sahabat, ada makan sekilah makan. Ada tepung. Neh, ha, tak salah bukan roti jala, tepung gitu. Jadi makan-makan dengan sahabat lepas sembahyang asar, ada budak-budak lalu, dia tengok ada makan, dia pun mari. Neh, macam kita lah ni ha, lalu kok surah, kalau ada kuliah tak pergi, tapi kalau ada kuih pergi. Ha, budak-budak. Dia pun mari kat Nabi, dia pun makan. Tanpa baca bismillah. Nabi kata kul bi bismillahirrahmanirrahim. Hadis ini terkenal. Wahai budak, ya gulam, makan dengan sebut bismillah. Ha, contoh. Tapi taklah berdosa kalau tak sebut bismillah. Neh, ha, asal makanannya halal. Neh, cuma kalau kita sebut lebih keberkatan. Ada orang dia makan bila baca bismillah, dia kata yang haram jadi halal. Ada juga. Ha, dia mengaji dengan siapa pun tak tahu. Neh, ha, tok guru dia sesat macam dia juga. Neh, ha, dia curi ayam orang, curi ayam. Nak buat BBQ. Ha, ha, jadi masih nak sembelih tu dia kata bismillah. Jadi eh, mu ayam curi bismillah kau. Sunat bah. Ha, jadi ilmu tu betul tak? Amal tu tak betul. Neh, ha, tetap ayam curi haram dimakan. Makan jadi daging layak masuk neraka naudzubillah. Walaupun membaca bismillah. Neh, ha, tu baru curi ayam. Kalau curi bilion-bilion, Allah Rabbi. Neh. Mu jangan politik. Ni bukan cerita politik, neh. Ha, ni cerita kita. Baik. Jadi ayat pertama menjadi tajuk kita pada malam ini, insya-Allah sedikit tazkirah lah. Saya tak mau panjang. Perintah untuk kita mula membaca. Maka membaca ini satu budaya. Eh? Yang diasaskan dulu lagi tapi menjadi wahyu kepada Nabi untuk menjadi sandaran dalam kehidupan kita. Kita tengok budaya membaca sekarang. Seluruh perkara ialah dengan membaca. Sama ada baca buku, baca dalam Facebook, baca dalam internet, membaca. Neh, ada satu lagi, mendengar. Tapi membaca lebih kuat. Faham? Sebab tu ulama-ulama yang telah menjadi ulama sampai bertaraf dunia, mereka tidak ada dengan jalan mendengar saja, tapi dengan membaca. Kalau mendengar, kita tak boleh jadi ulama. Tapi kita bolehlah reti daripada orang-orang yang tak reti langsung. Kata Abu Darda, kun aliman, jadikan diri kamu ulama atau guru, profesor. Nampak? Au muta'alliman, atau kamu tak mampu jadi orang yang berilmu, jadi orang yang menuntut ilmu. Neh? Au mustami'an, atau orang yang mencari pendengaran kepada ilmu. Wala takuni rabi' fatahli, jangan jadi golongan yang keempat kamu binasa. Syahid kita perkataan muta'allim dengan mustami'. Ada beza, ada mustami', orang yang mendengar saja, tak bawa kitab, tidak menulis, tidak membaca. Pergi dengar. Wallahu a'lam, balik mi goreng dua, taping dua. Tapi sekurang-kurangnya lebih baik daripada golongan yang keempat. Alim pun tidak, pelajar pun tidak, pergi dengar saja pun tidak. Fatahlik, kamu akan rosak binasa. Sekarang sudah binasa dah. Faham? Generasi yang tidak mengheraukan majlis-majlis ilmu. Binasa dah. Binasa tak semestinya dengan gempa bumi. Binasa tidak mestinya dengan puting beliung. Binasa tak kenal Rasulullah, tak kenal sifat Allah, tak kenal akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Nama sendiri pun tak boleh nak eja dalam jawi, tak tahu bila dia dilahirkan dalam tahun hijrah. Tanda kebinasaan suatu umat. Ha. Eh? Bak air pun tak reti, tapi bercakap bak Imam Mahdi sembang lebih. Ni tanda kebinasaan umat. Betul tak? Eh? Jadi kita ambil yang nombor dua dulu. Membaca. Menulis lebih lagi daripada membaca. Mak ayah kita, orang tua-tua, orang yang tak mampu, ambil ketiga. Mustami' mendengar. Ha? Kita nak jadi golongan tua. OKU. OKU dia tak boleh beli kitab, tak boleh beli buku. Dia mari dengar jelah. Ha. Eh, orang-orang dengar, mari dengar, angguk-angguk balik. Okey. Kita bukan OKU, kita bukan warga emas, warga platinum. Ha. Ha. Eh? Ha. Kenapa kita tak ambil ni Iqra tadi? Iqra bermaksud baca, tulis, iaitu mendalami ilmu. Bukan baca saja. Ada orang baca saja. Macam kita pergi dekat kedai, dekat kilang buat buku. Kilang suak khabar, dia ada satu tugas dipanggil proof reader. Proof reader ni baca, seorang tu baca betul. Betul. Acetok. Tapi dia tak dapat apa pun. Dia hanya membaca je. Tak masuk pun dalam hati dia. Ha. Ada. Neh. Ha, jadi kita tak boleh nak jadi alim, tak boleh nak jadi profesor, tak boleh nak jadi lecturer, tak boleh nak jadi tok guru. Kita jadi yang kedua, muta'alim, kerana kita mampu. Betul tak? Jadi, budaya membaca. Tengok orang-orang hebat ni, semua membaca. Walau orang kafir sekalipun. Walaupun atas perkara dunia. Dengan banyak, membaca. Ha, ha, apatah lagi kalau kita membaca, ibu segala ilmu, iaitulah kitab Al-Quran. Al-Quran ummul ulum. Quran adalah ibu segala ilmu yang lain. Dalam Quran bukan saja ada tentang hari kiamat, tentang iman, nah, tentang nasihat, ada cerita tentang laut, ada cerita tentang kejadian manusia, surah Al-Alaq, ada cerita tentang gunung berapi, ada cerita tentang air bah, ada cerita tentang sains, tentang fizik, tentang ilmu hisab. Dia ummul ulum. Nah, ha, jadi budaya membaca satu perintah daripada ayat yang kita dengar tadi. Iqra. Allah siapa? Allah yang menjadikan semuanya. Pada umum khalaqa di sini khalaqa kulla syai', menjadikan semuanya. Pada khususnya menjadikan kita manusia. Nah, sebab tu wajib kita kena taat perintah Allah. Orang tanya ni, tak boleh ni awak kena sembahyang sembah Allah. Peduli apa? Awak, saya hanya tak boleh peduli gitu. Tak boleh buat gini, ini haram ni. Saya dengar dalam hadis kata semua kata haram. Kenapa buat-buat? Suka orang lah. Awak, saya. Itu jawapan setengah orang. Tak boleh. Nak jawab gitu boleh. Tapi kena ada ilmu. Kita tak mau semayang, tak mau hadir majlis ilmu, tak suka pada Quran, boleh. Tak suka pada hukum Allah, tak suka, tak kenal dengan hukum wuduk, boleh. Dia ada cara dia. Amalan ni nak bagi tahu. Faham? Allah sebut dalam hadis kursi, man lam yarda bi qada'i wa lam yasbir ala bala'i wa lam yashkur ala na'ma'i falyatub rabban siwa'i wa yakhruj min tahti sama'i aw kama qala. Barang siapa tak suka dengan hukum aku, Allah kata, tak sabar dengan bala aku, tidak syukur dengan segala nikmat aku, maka jadi carilah Tuhan yang lain, jangan mengaku Islam. Dan sila keluar daripada bawah langit. Faham? Jadi orang Malaysia dia kata kalau nak laksana hukum hudud, keluar dari Malaysia. Hadis kursi 1500 tahun dah. Siapa tak suka hukum hudud, keluar daripada bumi. Baik, bumi ni siapa punya? Ha, dah. Kalau orang yang bukan tuan, boleh halau orang tak? Kita bukan tuan. Kita layak tak? Tak layak. Kita tak milik. Kita boleh tak beri ke orang? Kereta lalu Volvo. Kawan ni. Oh lawa Volvo ni. Aku perkenal lah tengok Volvo ni. Eh munak. Habis. Dia ni orang dekat je. Boleh tak? Tak boleh. Pasal bukan hak. Hak kita. Ha? Ha? Bini orang kita boleh cerai tak? Tak boleh. Mu ingat mak, kalau sekali lagi mu buat gini kat aku, aku cerai bini mu. Mak kata, oh jangan gitu boh. Relax boh. Jangan sampai gitu, tolong lah, jangan cerai bini aku. Dua-dua bangang. Maka banganglah orang yang kata kalau makna siapa tak suka Quran, tak suka hadis, tak suka sunnah, orang yang nak amalkan sunnah, orang nak amalkan hudud, orang nak amalkan kisah, nak amalkan takzik, sila keluar daripada Malaysia. Betul tak? Mu nak hamba orang, mesti kita milik tu benda tu. Kita milik rumah ni, baru boleh suruh orang keluar. Kita milik bumi ni, Tapi bumi milik siapa? Haza ardu milkun lillah. Ini bumi milik Allah. Sebelum ni tak ada bumi dan langit. Sumastawa ila samaa' fasawwahunna sab'a samawat. Langit pun tak ada. Kemudian Allah pun nak mencipta langit, lalu Allah buat 7 keping langit. Faham? Ha. Buat kau turun. Kursi JKK. Allah yang menjadikan segala-galanya. Sebab tu wajib kita tunduk kepada Allah. Ini udara yang kita seduk ni, oksigen, milik Allah, bukan milik kementerian sains. Bumi yang kita pijak milik Allah, bukan milik pejabat tanah. Langit yang kita junjung milik Allah, bukan milik jabatan alas kita. Ikan yang kita makan milik Allah, bukan milik jabatan perikanan. Lembu yang kita sembelih milik Allah, bukan jabatan amalan haiwan yang punya. Semua milik Allah. Nah, itu kita kena ingat. Konsep kita bangun tidur, kita duduk di bumi Allah. Menumpang deh. Baik. Yang khalaqal insana min 'alaq, menjadikan manusia daripada segumpal darah. Kita asal ni segumpal darah. Segumpal darah asalnya daripada seketul setitik air mani. Neh? Mani, hujung kali tanah. Nabi kata antum min adama wa adamu min turab. Kamu semua daripada Nabi Adam. Nabi Adam daripada tanah. Faham? 3 orang saja dalam yang kehidupan kita kenal bukan daripada air mani. Faham? Nabi Adam, Siti Hawa, lagi? Musa Hitam. Nabi Isa alaihi salam, 3 manusia bukan daripada mani. Ingat tu. Nabi Adam, Siti Hawa, Nabi Isa. Lain pada tu daripada air mani. Kita nak berkupah sains, tak berkupah fizik, kimia, biologi dan sebagainya. Nak ingat kesedaran je. Benda yang mudah bagi kita. Bila sebut air mani, ulama fiqh sebut mustazharah. Benda yang tidak najis, tetapi orang tengok, orang benci tengok. Orang tengok, orang meluat. Orang tengok, orang lugar. Kalau orang tengok makan-makan, VIP. Nah, ada udang lobster, ada masak ikan 3 rasa, ada tam yang daripada Naratiwa. Nah, ada buah anggur, buah limau. Nah, tengah-tengah makan tu, kita pergi tambah lagi semakuk air mani. Oh tengok, tak lalu dah nak makan. Padahal untuk tengok saja ditulis tu, jangan cicah. ini cerita. Orang tengok sudah tak lalu nak makan makanan hak sedap di dalam pinggang. Terak. Itulah asal kejadian kita. Tu hikmah dia. Sebab tu kita jangan sombong, jangan berasa hebat. Nah, pasal asal kita dari benda yang kalau orang tengok, orang tak lalu makan. Betul tak betul? Ha, tu hakikat diri. Mu nak tasawuf hangat. Tu ha. Ha, mu nak mengaji hakikat. Ha tu, hakikat diri. Ni nak kaji langit. Nak kaji bulan bintang. Hak diri pun tak tahu. Nah, ha, diri kita asal benda yang orang tak suka tengok. Ha. Tengok dah lalu makan. Padahal tu dia dah dilarang cicah. Jangan cicah. Tunjuk saja je hakikat diri kejadian manusia. Faham tak? Khalaqal insana min 'alaq. Asalnya daripada 'alaq, seketul darah, seketul darah daripada sitik mani. Mani lambang maknanya kehinaan. Dan di situ juga lambang kemuliaan. Kerana dia akan menjadi manusia. Di mana mulianya? Kerana dia tidak najis. Kalau kemaluan kita keluar apa saja semua najis belaka. Keluar air kecil najis. Keluar tahi pun najis. Keluar darah najis. Keluar nanah najis. Keluar mazi najis. Keluar air wadi najis. Keluar benda biar pelik-pelik. Keluar reket meter najis juga. Malainkan keluar mani saja tidak najis. Tu cerita. Ha. Kita tu. dalam masa yang sama dia yang mulia, dia yang hina. Hina kita cerita dah tadi. Mulia pun dia. Walaqad karramna bani Adam, Allah kata, dan sesungguhnya kami muliakan keturunan manusia yang daripada mani tidak najis. Jadi orang tanya lah, ustaz, dah kalau air mani tidak najis, kalau kita wak bari dua kolah air mani boleh ambil wudu tak? Ha. Metang-metang soal jawab agama, dia tanya sedak agama. Ha, nak jawab mana ke dia? Jawab dia muak mari dulu air mani dua kolah. Ha, baru aku jawab. Betul tak? Lari ya dia. Mau nak cari mana? Dua sudu tak ada. Ha, tu kita gelak-gelak tu, kita gelakkan diri kita sendiri. Asal kejadian kita. Ha, di situlah mulia, di situlah hina. Ingat sepanjang masa supaya kita tidak lupa nikmat Allah memuliakan kita. Kejadian daripada benda yang tidak najis. Dan supaya kita ingat bila kita senang, bila kita berjawatan, kita tidak sombong kerana kita bukan daripada orang yang hebat, tapi daripada air mani yang semua orang tengok, orang meluat tengok. Tok Imam, Tok Bila, Tok Siok, JKK, 4 orang duduk lepak kat tangga luar masjid lepas mayang asar. Ha? Ha. Kita pun ambil wuduk apa semua, ada air-air tangan kita tu, air-air tangan bekas wuduk tu, kita renji sikit kena Tok Imam. Dia kata, "Aish, apa ni?" Begitu je. Tak nak. Dia tak marah sangat, dia kata gitu, "Aish, apa benda ni?" Ah, ha, gitu je dia terkejut pasal kita renjih air wuduk. Tapi kalau kita bagi air mani tu hakikat diri. Ha, kita pergi lepas pada tu dia tengok tu bila duduk tepi tangga kita pun seluk lah semua. Habis dia kejar kita sampai dia pucung. Ramai-ramai nak kata. Pasal orang sangat marah dengan air mani. Itulah benda yang sangat dipandang keji. Padahal itulah hakikat diri. Nampak? Bacakanlah. Warabbukal akram. Dan Tuhan kamu itu yang mulia lagi amat kemurah. Murah sungguh Tuhan. Ulama tafsir kata murahnya Allah ni napa al-mun'imu bijalail ni'am, yang memberi semua benda-benda yang hebat-hebat. Lebih-lebih lagi kita wajib bersyukur kepada Allah. Allah beri kita dua benda yang tidak boleh dibeli, iman dan Islam. Ha, ramai mana di luar sana kufur kepada Allah. Betul tak? Allah beri kita Islam kerana muka kita jomel. Kan? Kerana Allah pilih kita. Ha, ni malam ni pun Allah kasih kita. Kalau Allah tak sayang kita malam ni, kita duduk depan TV. Tak mari kuliah, duduk depan TV je, ya? Duduk tengok water meter waktu tu. Budak mulut merah. Ha. Allah sayang, dia letak kita tempat-tempat yang malaikat merahmati tempat tersebut. Tu lah. Adik-beradik kita berapa orang tak boleh kasih sayang Allah setiap malam. Betul tak? Malam-malam duk lepak rumah dengan anak bini, makan situ sini, duk bilang duit untung jual hutang tadi. Tapi bila Allah sayang, disampaikan ke tempat-tempat yang malaikat rahmat tempat tersebut, termasuk majlis ilmu. Ha. Murah Allah Ta'ala. Orang tu Israel, ha, Israel Yahudi laknatullah, siang malam syirik kepada Allah. Ni, penyembah-penyembah berhala, Allah beri makan juga pagi petang. Ha. Menjadi ketua sami, duduk dalam kuil, syirik kepada Allah siang dan malam. Bukan tiga, empat lain. Allah beri dia makan pagi dan petang. Betul tak? Ladhi 'allama bil qalam, yang mengajar manusia dengan qalam. Satu lagi menulis. Orang Terengganu dia, orang tua-tua lah, muda-muda dia apa tahu lah. Kalau orang tua-tua dia bercakap, waktu dulu Dia kalau kita nak pergi beli pensil, dia tak panggil pensil. Pensil orang KL. Dia tu tak ada. Makcik nak beli pensil, tak ada. Tu KL. Faham? Kalau Terengganu nak beli dia? Nak beli kalam. Kalam ada tak kalam? Kalam ada. Nak hak kosong ke ada rubah belakang? Belakang rubah tu ada rubber belakang. Objek okay, ayam. Ha. Terengganu panggil kalam. Ni? Faham? Iaitu alat untuk menulis. Ha, tak kira mupeng ke apa. Alat tu untuk menulis, kalam. Jadi budaya membaca, budaya menulis. Sekarang lagi canggih. Kita menulis dengan keyboard. Menulis tak? Nak? Nah. Ha, Arab ke, Jawi ke, Rumi ke. Kita menulis dengan keyboard. Bila kita letakkan tangan kita, keluar tulisan di atas. Dia panggil menulis juga. Sesuai dengan zaman moden kita. Ha. Dulu atur nombor-nombor, lepas tu letak dakwat, lepas tu gelek, keluar gambar buku. Dia ni tak payah pakai komputer, keluar buku yang sama juga. Ha. Untuk dibaca. Membaca, kemudian menulis, kemudian membaca, kemudian print, kemudian jual, kemudian cetak, dapat pada orang membeli. Membaca pula, dapat satu buku, diambil kulasah-kulasah daripada buku, ditulis pula, buat pula, ringkasan. Buku lagi, membaca lagi. Tu budaya. Nampak? Ha. Jadi kita kalau tidak membaca, rugi kita. Eh? Kita orang Jawi, tak pandai bahasa Jawi, sudah satu kemaluan. Ha. Nampak? Ha. Orang Jepun tidak malu kalau tak pandai baca Tamil. Betul tak? Orang Tamil tidak malu kalau tak boleh baca Perancis. Ha. Orang Perancis tidak malu kalau tak boleh bahasa Jerman. Ha. Orang Jerman tidak malu kalau tak reti tulisan Rusia. Orang Rusia tak malu kalau tak reti tulisan Thai. Ha. Orang Thai tak malu kalau tak boleh nak kata, nak membilang dalam bahasa Arab. Kerana dia orang Thai. Dia bilang Thai dia lah. Neng, song, sam, ha, si, ke, pe, kau, nap, si. Ha. Tu siang. Tapi kalau dia tak boleh bilang dalam bahasa Thai, malu lah kerana dia orang Siam. Orang Arab tak boleh bilang bahasa Arab, malu kerana dia orang Arab. Kita orang orang Jawi. Jawi ni gelar orang Melayu. Tak berarti bahasa Melayu. Nampak? Tak berarti huruf Hijaiyah. Malu lah. Tapi tak rasa malu. Pasal apa? Pasal muka tak malu. Nampak? Lepas tu sibuk nak masuk Jawi. Daftar masuk Jawi ngetuk muling. Dah Jawi boleh baca tak? Tak boleh. Dah tak sama masuk Jawi lah. Faham tak ke? Lepas tu dipanggil masuk Jawi. Sempurnalah kita, tuntutan kita. Kita orang Jawi boleh baca Jawi. Orang Perancis baca Perancis. Tiba-tiba kita orang Jawi tak reti bahasa Jawi. Nah, dia tengok lam alik ni benda lah. Ni benda ni. Ni W. ni akhir zaman. Ya. Jadi Allah lah yang mengajar manusia dengan apa yang kita tidak tahu. Pendek cerita, naknya kita ni berilmu. Ni motif satu je nak mengembangkan ilmu pengetahuan. Sebab tu talabul ilmi faridah ala kulli muslimin, hadis sahih. Yang wa muslimatin, hadis dhaif. Ha. Talabu tu bukan maknanya ikut siapa nak mari, tak. Talabu itu makna mencari. Kita alhamdulillah, akademi alhamdulillah. Tadika 2 tahun. Menengah, sekolah rendah 6 tahun. Menengah 5 tahun. Tapi ada orang yang terlupa ilmu Al-Quran, ilmu hadis, ilmu fiqh dan sebagainya. 13 tahun dihabiskan untuk akademik. Tapi tak ada pun 13 tahun untuk ilmu akhirat. Umur 60 pencing baru nak belajar sifat 20. Baru nak belajar apa benda ni istinja. Faham tak? Ayah haji berapa dah umur? 60. Dah bab dia hari ni. Ah ni hari pertama lah kita pergi bab istinja. Ayah haji kecil tak lebih air dah. Baru nak belajar istinja. Ha ni. Batu-batu molek benda perkataan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Maknanya aku akan dulukan yang berkait dengan perintahmu daripada perkara-perkara dunia. Tapi kita dunia dulu, Allah Asghar. Dunia sebenarnya akbar lakum, lebih besar bagi kamu. Ha. Ha. Kita pergi ngaji dengan syekh, kita pergi talaki, kita pergi dengar kuliah tafsir, hadis dan sebagainya. Ha. Adakah sama dengan kita ingin ngaji sekolah? Tak sama. Mengaji sekolah, oh siap jadual waktu lah. Wak jadual waktu. Baik ni, ni buku bahasa Malaysia, ni buku bahasa Inggeris, ni buku sains, ni buku matematik, ni buku ni, buku ni. Semua kena beli. Ada tak daripada jejah 1 sampai jejah 6, satu tahun tu, kita mustamik tak bawa buku. Ada tak? Tak ada. Setiap tahun beli buku, beribu habis. Masuk sekolah menengah, ada tak? Tingkatan berapa kita jadi tak payah beli buku, ada tak? Tak ada. Tapi belajar agama daripada awal sampai habis, tak ada buku. Faham tak? Lepas tu nak jadi Imam Ghazali. Nak jadi Imam Syafi'i. Nampak? Ha, orang kata mabuk ketung. Ha, itu silap dah kita. Kita sudah menjadikan dunia saja hasanah. Kita tidak tamak kepada hasanah bil akhirah. Kenapa kamu membeza-bezakan cara kamu belajar agama dengan belajar ilmu dunia? Ilmu dunia, beg saja, macam-macam jenis beg. Hok galah, beg kotok dan sebagainya. Beli kala lagi, beli kalang lagi, beli peng lagi, beli kayu lagi, pembaris lagi, beri benda, hok gorek lagi. Ha? Ha, tapi ilmu agama, dengarlah. Oh, oh, oh. Wallahualam. Okay. Ha? Lepas tu berasa dekat dengan Allah. Hui! Ha, ni jaga baik, ni tazkirah. Ha, no. Kita dengan dunia kita bersungguh-sungguh, dengan akhirat kita main-main. Betul tak? Ha, ini betulkan balik, jangan marah, neh, betulkan balik. Baik, daripada 5 ayat ini kita, Allah nak kita gemar kepada ilmu dunia dan akhirat. Nak cemerlang dalam dunia, ilmu dunia. Nak cemerlang dalam akhirat, ilmu akhirat. Orang kafir, cemerlang dia nak hanya di dunia saja. Dia tak nak cemerlang di akhirat. Dengan dosa-dosa dia tak payah ibadat, cukup dia kata Allah ampunkan bila-bila. Tapi kita nak cemerlang di dalam dunia. Itu orang kafir. Orang Islam, hasanah fi dunia, hasanah fil akhirat. Nak hasanah fi dunia, ilmu dunia. Nak hasanah fil akhirat, ilmu agama. Batu Imam Syafi'i kata, man arada bid dunia fa'alahi bil ilmi, wa man arada bil akhirah fa'alahi bil ilmi. Siapa nak cemerlang di dalam dunia kena ada ilmu, siapa nak cemerlang di akhirat nanti kena ada ilmu. Jadi biarlah kita bersepakai, bersepasang ilmu dunia dan ilmu akhirat, supaya kita masuk dalam apa yang diucap oleh imam-imam di dalam doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Macam mana nak capai akhirat kita hasanah? Kalau bab dunia hanya kita bersungguh-sungguh, bab akhirat kita tidak bersungguh-sungguh. Biarlah sama level, sama berat, okey dah. Dunia 1 kilo, akhirat 1 kilo, okey dah. Neh, ni dah. Dah dunia 5,000 tan, akhirat 0.5 kilo saja. Tak. Jadi itulah akhirnya kita tak jadi macam yang kita impi-impikan. Neh, jadi kita ketuk balik, neh, ke hati kita untuk melihat kesilapan kita selama ini. Tanamkan budaya gemar kepada ilmu. Banyak lagi kitab-kitab hadis yang kita tak tengok. Neh, Sahih Bukhari tengok dah, Sahih Muslim tengok dah. Neh, kitab Imam Abu Daud belum tengok. Neh, Sahih Tirmizi tak ada lagi. Kitab Sunan Daruqutni pun tak beli lagi. Mu'jam Tabari pun tak ada lagi. 10,000 di dalam. Musnad Imam Ahmad Hanbal 27,000 di dalam. Belum tengok lagi. Tu baru matan. Syarah pun bila masa nak tengok lagi pula. Tafsir pun kita tak pernah tengok tafsir daripada awal surah sampai ke habis. Nah, jadi minta lah, mudah-mudahan kita balik membetulkan keadaan, gemar untuk mencari ilmu Allah, kerana terlalu banyak benda yang kita tidak ketahui. Nah, kadang-kadang berlaku kematian, kita tak reti nak buat benda. Nah, tak reti nak buat. Ayah mati terbelalak mata-mata, tak reti nak buat benda. Yang kita reti pergi masjid minta tolong Tok Imam dengan Tok Bilal. Nah, jadi kita ni bukan macam anak si mati. Kita seolah-olah kucing yang duduk bawah rumah saja. Nah, atau tikus yang berlari-lari di rumah si mati. tak reti pun nak buat apa. Kenapa? Kerana ilmu tak ada. Nah, ha, baik, betulkan balik. Masukkan 5 ayat ini, tanam dalam hati kita. Allah nak kita membaca, Allah nak kita menulis, Allah nak kita dapat ilmu pengetahuan. Kerana qul hal yastawil, qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah wahai Muhammad, adakah sama orang yang ada ilmu dengan orang yang tidak ada ilmu? Maka tidak akan sama dunia sampai akhirat. Sebelum ada tak benda ni kutipan derma ada tak? Lepas tu mana? Tak ada. Mana surat dia? Ni okey. Kambuh dah. Baik, saya diwakilkan oleh pihak Quizm untuk melancarkan kutipan khas dana pendidikan kolej Quizm. Jadi sumbangan orang ramai sangat kita harapkan sebanyak mungkin untuk menjayakan agenda tarbiyah dan pendidikan gerakan Islam di Malaysia. Petugas derma terdiri dari pelajar Quizm yang memakai jubah dan tag. Petugas Quizm serta unit aman membawa beg warna merah berlogo Quizm hendaklah memulakan tugas sekarang. Kita ada 3 jam lagi untuk jawab soalan, boleh? Soalan depan saya ada lebih kurang 800 soalan. Mana petugas? Baik. Lepas tu tolong kesok pergi beli tak? Kesok. Ramai orang tak boleh masuk. Oh, kesok tak faham. Cancel. Mana tak? Pasal orang luar boleh masuk. InsyaAllah orang yang beri ruang kepada orang bermudah-mudah untuk orang mendapat kemudahan, Allah akan mudahkan urusannya di padang mahsyar nanti. Kesok biar orang luar boleh masuk lagi. Ramai duduk berdiri siang kerja. Kita ada 2 jam lagi. Takkan nak tengok dia berdiri gitu. Ni atas petah ni boleh naik lagi, belah ni boleh lagi 20 orang lagi boleh. Ujung dewan ni lagi kosong. Orang luar ujung dewan ni kosong. Boleh masuk. Jangan buat tidur. Ni student lagi ni. Dah. Student. Belajar molek. Molek berdapat kolej Universiti Islam. Kita dulu tak dang nak mengaji tempat-tempat lagu ni. Mengaji sekolah orang putih. Mengaji sekolah rendah, sekolah orang putih, sekolah menengah, sekolah orang putih. Lepas tu duduk menyanyi lagu orang putih. Kutip. Tunjukkan beg tu. Yang tak nak bagi, buat pura-pura letak tangan dalam beg. Supaya orang tak umpak kita kat gitu. Kata dia ni apa tak bagi skepeng. Pakat-pakat derma lah. Tak wajib bagi. Tak bagi tak berdosa, tapi kalau bagi hapus dosa insya-Allah. Kutip, kita bagi 3 minit lagi. 3 minit lagi untuk mengutip. Ada lagi? Sampai belakang-belakang. Ada lagi. Baik, sambil-sambil kita menderma, kita lihat kertas-kertas soalan. Soalan pertama saya nak tanya, apakah hukum jika seorang itu mengganggu imam menunaikan solat? Yang kedua, apakah hukumnya seorang kutip derma atau terima derma tanpa beritahu apakah penggunaannya? Baik. Imam tengah semayang, lepas tu orang kacau. Apakah hukumnya? Deras soal selalu mana ni. Ulama-ulama menyebut apabila orang itu sah semayangnya, maka haram kita ganggu. Orang yang tidak sah semayangnya, tidak haram kita ganggu. Contoh orang yang terlupa dengan satu daripada syarat semayang, kita pun tarik tangan dia, suruh dia keluar, tak salah. Siapa yang sah semayangnya, haram kita ganggu selepas dia bertakbiratul ihram. Orang yang sah, kata ulama-ulama fiqh, sekurang-kurangnya kanak-kanak yang mumayyiz. Kanak-kanak mumayyiz lebih kurang umur 5, 6, 7 tahun. Bila dia mumayyiz, dia solat Allahu Akbar. Bila sah seorang mumayyiz bersolat, haram kita ganggu dia. Maka yang imam masjid negara terjawab hukumnya. Faham? Tapi kalau anak yang belum mumayyiz, tidak haram. Contoh di rumah kita, anak kita yang sudah darjah 2, darjah 1, dia semayang, tak boleh ganggu. Faham? Tengah dia tengah semayang, kita pesan dah, kalau nak semayang, semayang dalam bilik. Dia pergi semayang depan ruang tamu. Tapi dia dah semayang dah, mak dia haram berkata-kata sampai dia dengar. Jangan kata, ha, mak khabar dah kan, jangan semayang sini, semayang dalam, no lah, lain kali. Anak tengah semayang, haram kerana mengganggu anak yang sedang semayang, walaupun anak berumur 7 tahun. Faham tak ni? Kerana dia sudah sah solat. Biar dia habis dulu, baru pesan semayang dalam bilik. Ni, ada orang dia tak faham. Dia tengok budak-budak, dia mari semayang lewat. Ha, orang tua, dia semayang lewat. Dia masuk tu, ada budak cik seorang duduk dalam sah orang. Sah dewasa, budak cik. Dia jauh satu. Dia mari, dia tolak budak. Budak tu tengah semayang. Ini contoh kerja haram yang dilakukan oleh orang-orang jahiliah. Tak boleh tolak budak gitu. Dia sudah sah solat dia. Tapi kalau orang yang tidak sah boleh. Macam anak kita yang cek lagi 4 tahun, 3 tahun. Tak tak? Boleh lah kita tolak dia. Nek? Kita mayang Allahu Akbar. Dia mari duduk depan kita mayang. Depan-depan kita dia semayang juga. Tak ngadap kiblat, ngadap kita. Dia tengok. 3 tahun mama, pakai baju kuping-iping. Seluar tak pakai. Tu lain ya. Kita tengok itu, mak dia boleh ambil anak tu. Marah, ambil lepak dalam gerobak. Pasal apa? Solatnya tidak sah. Maka bayangkan orang dewasa yang solat, lebih-lebih lagi haram. Faham? Soalan seterusnya, kita terima derma, lepas tu kita nak belanja apa-apa, kita tak khabar. Tak apa. Tak ada masalah. Orang derma kat kita, ambillah derma kat awak. Kita pun ambil terima kasih. Tak ada. Tak ada masalah. Kita tak ajik khabar. Terima kasih. Ini saya akan beli chicken dish dengan Maggi. Tak ada khabar. Yang tak bolehnya kita kutip derma untuk benda lain, guna untuk benda lain. Kutip derma untuk masjid, guna untuk diri kita. Faham? Itu tak boleh. Tapi kalau dia tak khabar derma, siapa yang nak derma silakan derma dalam tong ini, maka tak wajib khabar. Cuma sunat kita beritahu supaya orang tidak tertanya-tanya apa tujuan. Faham? Tapi tak berdosa. Siapa yang nak derma malam ini, ini tong dia. Orang pun derma juga. Maka dia boleh makan duit. Jaga-jaga. Ini ramah. Ha, ha. Tipu. Bila kita kuliah ramah gini, dia letak di luar tong-tong. Dia tulis derma pondok. Dia tulis derma anak yatim. Orang lalu, oh anak yatim. Letak. Boleh 200-300 ringgit. Ha, ha. Tak ada pondok. Pondok rumah dia. Dia masuk tong dalam bonek, dia lari. Faham? Ha, ambil ramah, ambil kesempatan makan haram. Kadang-kadang dia yang berceramah kutip derma nak buat pondok gini-gini, dia sapu ke dia duit. Hati-hati. Faham? Ha, hati-hati. Ni ramah orang yang ditipu oleh syaitan. Tak ada kira alim tak alim, syaitan lebih alim lagi. Faham? Ha, tak ada takwa, balik awal. Ha, ramah orang kutip derma, saya nak buat ni pondok ni, saya nak buat pondok ni gini-gini. Orang bagilah ada ustaz umur untuk pondok ustaz. Ustaz kebah duit. Ha, faham? Hati-hati. Soalan seterusnya. Soalan. Mengapa kubur Cina atas bukit? Kenapa tak buat tanah rata? Ha. Ha, ni untungnya soal jawab agama. Faham tak? Semua benda boleh tanya. Eh? Ha, dulu orang pertikaikan kita mengajar tahun 2001, tahun 99, mengajar separuh, soal jawab separuh. Ada orang tak puas hati kerana dia nak kitab sejam baca. Kita baca setengah jam kitab, jawab setengah jam. Kita kata tak apalah, ada manfaatnya. Awak tengoklah nanti. Sungguh-sungguh tengok. Mulai 2010, dalam TV dah keluar dah. Buat soal jawab agama. Betul tak? Dan ni 2015 full semua soal jawab agama. TV 1 hantar tanya, ana jawab. TV 2 ana jawab, hantar tanya. TV 3 hantar tanya, ustaz jawab. TV 4 ustaz jawab, hantar tanya. TV 5 hantar tak tanya, ustaz pun malah nak jawab. Jadi yang untungnya rakyat kan boleh dengar macam-macam ilmu, macam-macam channel. Tahu tak? Maka dia tanya, kenapa kubur Cina di atas bukit? Mu nak jawab ke mana? Nampak? Ada dua jawapan. Yang pertama, jawapannya mu kena tanya orang Cina. Itu kita tak boleh jawab. Tapi kalau tanya kenapa orang Cina tanam jenazah di tengah hari, kita boleh jawab. Sebab kita tanya dah orang Cina, kenapa awak tanam mayat tengah hari? Kerana dia kata bila tanam tengah hari, malaikat yang tukang soal, tukang pukul, rehat. Jangan pula. Ni orang Cina cerita, tak tahu tak? Faham? Ni orang Cina cerita ke saya. Saya kata, kalau tanam pagi, orang ada, malaikat ada. Kalau dia tak boleh jawab, kena kata. Jadi tengah hari malaikat rehat. Tanam cepat-cepat, tanam balik. Pukul 2 malaikat mari. Tak ada. Ini budaya dia. Faham? Itu kita boleh jawab. Yang kedua jawapan dia, kalau ditanam di tanah rendah, mu akan tanya pula, kenapa tak tanam atas bukit? Perlukah wanita memakai niqab? Jika perlu, ketika mana? Baik. Dia tanya kita. Masalah menutup muka dalam mazhab Syafi'i ada dua pendapat. Dua-dua mazhab Syafi'i. Kita tak mahu sebut mazhab lain. Satu mengatakan muka adalah aurat, maka wajib ditutup. Dengan niqab ke, dengan papandang ke, kok pandang. Dengan tudung poyuk pun boleh. Pendapat yang kedua, muka tidak aurat, melainkan seluruh badan kecuali muka dan dua pergelangan tangan. Pendapat ini juga ada sandaran masing-masing. Dua-dua ni yang kita nak ikut boleh berlaku. Yang tak boleh ikut pandangan orang jahil. Cuma yang mengatakan perkaul yang kedua, walaupun muka itu tidak aurat, kalau memberi fitnah wajib ditutup juga. Bukan tutup aurat, tutup fitnah. Jadi kita syorkan kalau yang muka dia boleh memberi fitnah, Kebanyakan muka perempuan memang boleh beri fitnah. Sebab muka dia menarik perhatian laki-laki. Neh? Mu nama benda? Tak ada nama. Mu? Ha? Husaini. Kalau tengok muka perempuan, suka tak? Suka? Ha. Mana suka dengan tengok lutut dia? Muka lah tak? Ha, muka dia ada daya tarikan. Mu? Nama apa? Amin. Hafiz. Kalau tengok muka perempuan, tengok kasut dia, mana suka? Muka. Muka. Ha, tu. Jadi kalau muka kita, jaga-jagalah. Eh? Ha, muka kita boleh menarik perhatian. Nak, batu orang. Orang nak kahwin, mak dia tunjuk gambar muka. Ha? Ha. Mak dia nak tunjuk orang puan seorang. Nak suruh anak dia tengok. Eh? Mak eh, nak tunjuk ni. Anak anak dua pupu mak eh. Nak tunjuk gambar eh. Kalau mu kenal, nikah ha, mak kenal dah. Mu tengok ni gambar. Ha, mak dia tunjuk gambar kaki. Gambar kaki tumi, gambar tumi. Anak dia kata kenang, kenang, kenang. Muka lah, pasal muka ni akan menjadi nampak? Ha, contoh bagi seluruh diri jasad perempuan tersebut. Ha, ha. Jadi, kalau kita nak yang terbaik, tutup muka. Tapi kalau kita tak tutup muka pun, tak boleh orang cela dah. Kerana kita sudah buat mengamal dengan sebahagian hadis. Kerana Nabi kata perempuan yang sudah dewasa, wajib tutup sekaliannya. Melainkan ini dan ini. Ini itu muka dan dua pergelangan tangan. Faham lagi? Soalan seterusnya. Mohon penjelasan. Mengapa jodoh lambat datang? Macam mana kita nak tahu dia itu jodoh kita? Ha. Ni nak menikah dah pula. Jodoh ni jangan nampak suami isteri. Jodoh ni pasangan. Dan bila ia pasangan, jangan kita nampak kekal sampai mati. Tak. Jodoh ni sama ada seminit, satu saat, seminggu, setahun atau sampai mati. Semua tu dipanggil jodoh. Kadang-kadang dalam bisnes dipanggil rakan bisnes partner. Tu jodoh dalam perniagaan. Kadang-kadang dalam permainan memukul bulu angsa dipanggil partner juga. Jodoh dalam bak main badminton. Badminton kan bulu angsa. Betul tak? Ha. Jodoh juga panggil regu. Ha. Dan yang biasa kita sebut jodoh ialah dalam perkahwinan. Ingat, neh. Macam mana orang tu tanda nak jadi jodoh kita? Apabila kita sudah dipinang oleh dia dan dia bersungguh-sungguh untuk mengambil kita sebagai isteri. Faham lagi? Itu tanda dia akan jadi jodoh kita. Akan jadi sungguh. Wallahu a'lam masya-Allah kana wa ma lam yasha' yang lam yakin. Kalau Allah kehendak dapat berkahwin. Kalau Allah tak kehendak tak sempat berkahwin, dipinang oleh orang lain pula. Dan bila kita berkahwin, sahih memang dia jodoh kita. Cuma jangan yang anggap kekal sampai ke anak cucu. Sebab tu Nabi larang kalau kita pergi tengok orang kahwin, jangan kata bil baqa' wal banin, semoga kekal ke anak cucu. Tak boleh kata makruh, itu perkataan jahiliah. Kerana bila kamu kahwin tak mesti kekal, kadang-kadang sehari saja, kadang-kadang seminggu, kadang-kadang sekali dapat seorang anak bercerai-berai. Betul tak? Neh? Soalan seterusnya. Saya sudah buat solat ajak istikharah berdoa kepada Allah untuk berikan jodoh yang baik dunia akhirat. Tapi dah tua dah, tak kahwin-kahwin juga. Kesianlah saya. Baik. Dia kata dia ada doa, ada begini, tak dapat-dapat juga. Kadang-kadang kita ni, cara kita buat tu tak kena. Berdoa tu berdoa betul lah. Ramai orang boleh berdoa. Cara kita. Kita nak orang mari minta kita kadang-kadang. Kadang-kadang kita memilih. Banyak spek sangat. Faham? Haa. Kalau kita nak buat benda yang susah, mesti ramai orang. Beritahu pada semua keluarga kita. Kawan-kawan, sahabat handai taulang, tolong cari saya satu pasangan untuk saya. Tak kira lah orang lagu-lagu mana, nak orang yang baik saja dan boleh menerima saya seadanya. Kan senang? Nah, ha, senang saja. Ni kita duduk tunggu gitu. Mana tak ada orang puan mari minta aku. Ha, ha. Jadi usaha. Jangan malu, usaha. Ha. Bo dalam Facebook dia ni senang, bo gambar. Saya berumur 38 tahun. sudah berusaha selama 13 tahun untuk mencari pasangan, masih gagal. Siapa-siapa yang rasa nak menjadi isteri saya, ni nama saya, ni profession saya, ni alamat saya, ni buat gini, saya pergi surah ni, saya boleh jumpa di sini, saya minat benda ni, ha, insyaAllah. Dulu kan pesan dengan orang tu, dia ni mudah alamanya. Ha. Kalau nak yang baik-baik senang, tengok tu ramai. Kalau orang jahat takkan mari dengar kuliah. Faham tak? Ikut dia. Tengok dia duduk lah tu, habis kuliah lagi ikut dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Awak siapa? Tak, saya ni mari kuliah macam cik adik juga. Faham? Ha. Jadi saya minat orang yang macam ni untuk dijadikan pasangan hidup saya. Saya kerja di begini. Gaji saya tak banyak, 6,000 je sebulan. Kalau awak sudi, saya akan suruh orang tua untuk masuk merisik dan sebagainya. Ni nombor telefon saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mudah tak Islam? Mudah. Sebab seorang lelaki dah pergi jumpa Nabi. Ya Allah, aku berkenan dengan seorang wanita. Nabi kata, mu khabar tak ke dia? Tak khabar. Dah tak khabar, takkan jadi. Mu pergi khabar ke dia? Ha, ni, ni. Yang kita nak buat, pergi khabar. Pergi khabar ke dia? Takkan dia nak marah? Kelepar atas muka. Jauh. Ha, kita khabar benda betul. Ha, ne? Dia akan jawab. Ha, ne? Ha. Nah, tak apalah, saya akan, kalau apa-apa, saya akan kontak awak. Ha, tak masalah. Kalau dia ada dah, dia akan kawan minta maaf lah. Saya tunang dah. Dengan ustaz dah. Dah. Ringgit Malaysia dah jatuh. Apakah pengguna perlu bertindak? Atau biar orang atas saja? Ringgit kita memang jatuh. Kita pergi masuk di Thailand baru ni. Seberang je tak laku dah. Dulu siapa hatnya 100 baht, RM10. RM10, 100 baht. Ha. Ini tengok di Malaysia. Ha. Dia tak ambuh. Lari. Duit tak laku. Ha, berat menanam. Jadi ada dah kita biar, jangan biar. Ini kemungkaran. Ini mudarat. Adaruru yuzalu. Kemudaratan mesti dihilangkan. Apa cara? Sekadar yang kita mampu. Beri kesedaran. Nasihat kepada orang atasan. Supaya betulkan keadaan. Begitu juga kalau jadi imam semayang. Imam semayang tersilap. Naik 3 rakaat semayang subuh. Beri peringatan. Jangan ikut juga. Ikut juga. Jeng habis semayang. Rosak habis. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Sampai dia turun. Ha. Ha. Baru dia sedar. Ni tak, tak berani. Nah. Bila dah habis semayang, bagi tahu kat dia. Kenapa ni imam? 3 kali dah ni. Tiap-tiap subuh 3 rakaat. Jadi kami akan beri semua jemaah sepakat untuk beri amaran terakhir. Esok kalau 3 rakaat juga subuh, letak jawatan. Faham tak? Ha, begitu. Doa jangan tinggal. Minta Allah selamatkan negara kita daripada malapetaka. Soalan seterusnya. Seorang wanita melahirkan seorang bayi luar nikah berbapakan non-muslim. Bolehkah si ibu letak agama Islam bagi agama bayi itu dalam sijil kelahiran? Ha, baik. Pelaku perzinaan dengan bukan Islam, na'udzubillah, sampai lahir anak. Si ibu muslimah nak letak anak ni sebagai agama Islam. Dengar molek-molek. Eh? Dalam perkahwinan yang tidak sah seperti ini, atau perhubungan yang tidak sah, perzinaan dan sebagainya, atau perkahwinan yang sah sekalipun kalau berlaku perceraian, anak wajib didisbahkan kepada sebelah yang beragama Islam. Kalau perkahwinan biasa berlaku perceraian, anak dibela oleh mak. Faham tak? Nafkah oleh ayah. Tapi kalau orang kafir, haram kita serah anak kepada yang bukan Islam. Walaupun 1,000 orang anak, tak boleh. Kerana kita akan merosakkan akidah budak tu. Eh? Dalam bab ni, dia agama mengikut hak Islam. Kalau pak Islam, mak tadi adalah kafir, maka dapat pada pak. Faham? Agama ikut pak. Kalau mak Islam, pak tu kafir, anak tadi mesti serah kepada mak. Mak Islam pasal pak kafir. Faham lagi? Wajib hukumnya. Soalan seterusnya. Seorang wanita masuk gereja, minum air jampi daripada gereja, berdoa di gereja, makan babi, tapi wanita tersebut belum sumpah untuk keluar Islam, adakah dia dikira murtad? Jawabnya, kalau dia buat perbuatan yang memurtadkan, baru murtad. Kalau minum air gereja, hukumnya haram, ulama kata. Tapi tidak murtad. Kalau dia kata, agama ni lah yang betul, cuma dia tak mau istihar diri dia saja, dia sudah murtad. Hak zahir, hak dalaman kita tak nampak. Ada tak dia berkata benda yang menyebabkan dia sudah tidak Islam? Tak ada kata lagi. Tapi dia suka pergi gereja. Maka belum lagi kafirnya. Biar sahih dulu nak kata kafir. Jangan gaduh. Soalan seterusnya. Bagaimana nak bernazar? Adakah dengan berniat? Nazar mesti dengan talafus, ulama kata. Saya bernazar kalau saya lulus peperiksaan diploma ini, maka saya bernazar nak semelih seekor kambing kerana Allah. Itulah faham ni. Atau dia tak kata saya bernazar, saya wajibkan atas diri saya. Maka wajiblah kita kena tunai kalau berlaku mu'allak benda yang disebut di dalam nazar. Tapi kalau hanya lintah dalam hati, sunat kita tunai, tidak wajib. Soalan seterusnya. Apakah hukum buat perang? Perang. Dan hukum sambut hari jadi dengan baling tepung telur. Sebab saya pernah kena ni. Baik, dia buat gurauan. Prank ni gurauan lah. Nampak tak? Gurauan. Gurauan ini dibolehkan syarak dengan qadar-qadarnya. Macam gurau dibolehkan dengan qadar-qadarnya. Batu Islam ni asalnya agama boleh. Ekonomi boleh, muamalat boleh, hutang boleh, menyewa boleh, buat maunang boleh, buat jematang boleh, nega boleh, nak kontrak boleh, makan angin boleh, berhibur boleh, bersokang boleh. Itu agama Islam. Tetapi boleh dengan ada batas. Begitu juga dengan prank, dengan bergurau. Asalnya boleh, tapi ada batas. Jangan sampai menyakitkan orang. Jangan sampai mengaibkan orang. Dia gitu. Kemudian hari jadi pula main simbah tepung, simbah gitu gini, jangan ikut budaya orang kafir. Nak sambut hari jadi, dia satu bid'ah jaizah. Bid'ah yang diharuskan. Tapi jangan masuk pula benda-benda yang memang diamalkan oleh orang kafir. Nak potong kek. Kek ni bukan orang kafir. Dia kira makanan yang umum seluruh dunia. Jangan kita letak pula lilin. Contoh. Letak lilin, letak api pula atas kek. Jangan. Walaupun baby kecil setahun. Tak boleh. Kek saja tak apa. Tak ada masalah. Nak potong kek boleh kek. Nak potong pisang pun jadi pisang. Nak buat puluh kuning pun boleh potong. Tak ada masalah. Jangan letak api. Siapnya menyanyi-nyanyi. Daripada menyanyi, duduk tiru orang kapir, baik selawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Contoh. Ni tak. Happy birthday to you. Nampak? Toki. Tok yang happy birthday. Main tok, main tok wan, tok wan. Tok wan, tiup, tiup dah. Tiup, tiup. Suruh tok wan, tiup. Dia bukan 3 batang, 3 tahun. Tok wan, 80. 80 batang. 16 kali inhaler. Nampak? Habis padang, habis Tok Wang lari masuk dalam bilik. Cucu kata, Tok Wang, Tok Wang, mari makan kek. Sebab apa? Dengan nangis dalam bilik. Nangis. Tak mau makan kek. Habis dia. Cucu makan. Makan, makan, makan, makan, makan. Dah kek lawa, ada bunga, ada apa. Lala dapat tahu lah, sebab apa Tok Wang tak mahu tiup. Tak mau makan, tiup lari lalu. Rupanya gigi Tok Wang masuk dalam kek. Ya cucu ni ingat bunga Isyak. Bolehkah daging korban diberi pada mereka yang membantu mengusahakannya? Hukumnya kalau kita beri kerana mereka mari datang buat kerja, haram. Boleh beri kepada tukang semelih dan tukang lapar kerana mereka hadir, maka kita beri sebagai sedekah atau hadiah kepada orang lain. Kalau dapat banyak tu juga orang lain. Yang tak boleh kita beri ke dia kerana dia mari buat kerja. Haram. Maka menjadi upah namanya. Ini sepakat ulama' pak mazhab. Faham lagi? Dulu orang tukang lapar, tukang semelih ambil kepala lembu. Kita tengok lembu mana kepala? Duduk dalam raga motor tukang semelih. makan haram. Faham? Ha, itu siapa suruh tak belajar? Itu rugi tak belajar. Faham? Ibadat. Walaupun korban itu sunat, belajar bab korban wajib. Ingat kan? Ha, benda sunat ada wajib. Baca Quran sunat. Belajar bab Quran supaya dapat baca dengan betul, wajib. Faham? Jadi beri kepada tukang lapar, tukang korban, kerana seperti orang-orang yang hadir, kita bersedekah kepada mereka. Diharuskan syarat. Soalan seterusnya. Macam mana kita nak ajak kawan kita dengar-dengar benda baik macam ceramah? Ha, dia tanya kawan dia. Dia nak macam mana cara nak ajak dia pergi ceramah? Senang saja, kata. Assalamualaikum. Mari kita pergi ceramah. Ha, takkan waktu nak tanya juga. Bukan benda payah tu. Ajak je lah. Nah, ajak dalam gurauan, dalam WhatsApp, dalam Facebook, inbox dan sebagainya. Mudah, betul tak? Dalam gurau boleh berlaku. Dalam usik-usik. Boleh, kawan kita kan? Nah. Jangan berhenti. Hari ni 3 kali dah aku ajak dia. Aku tak mau ajak dah. Jangan. Jangan putus asa. Jangan rasa ambil sikap kita seorang nak masuk syurga Allah. Soalan seterusnya. Apakah hukumnya seorang wanita dia rindukan kekasihnya yang telah menikah? Sudah kerja. Ni paruk muslimat ni. Dia gini, kalau kita dulu ada orang yang kita kasih, tiba-tiba dia kahwin dengan orang lain, dengan perempuan lain. Tak lagi. Dia sudah kahwin dengan perempuan lain. Atau kita orang laki-laki, mana nak suka pada seorang perempuan, 2 tahun kita duduk sayang ke dia. Faham? Tiba-tiba dia kahwin dengan suami lain. Kita haram lagi menghantar pesanan-pesanan, ayat-ayat, tak boleh. Faham lagi? Adapun kita teringat, kadang-kadang mari teringat, itu tidak salah. Itu bukan usaha kita. Itu mainan hati, tak ada masalah. Benda-benda yang boleh kita buang, wajib kita buang. Contoh gambar-gambar kita bersamanya, dulu 2 orang ambil gambar bawa traktor. Faham tak? Nampak tak? Dah pokoknya tak ada ini ambil bawa traktor. Faham tak? Kena buang. Pasal dia sudah jadi isteri orang. Tapi hak ni dia muslimah. Dia punya boyfriend sudah kahwin dengan perempuan lain. Maka adakah dia sudah putus? Tak putus lagi. Kerana laki-laki boleh kahwin 4. Nampak? Jadi beritahu, kesianlah saya duduk seorang, ambillah saya sebagai isteri kedua awak. Faham tak? Khabar lah betul kalau merindu sangat. Kalau memboleh elok, tak ada masalah. Cuma kita nak khabar, hati manusia ini, dia akan mengingat benda yang baru hilang daripada tangannya. Termasuk apa saja, bukan manusia. Kalau kucing kita kena langgar, mati. Contoh, kita teringat atau hilang kucing yang kita sayang, 3 bulan dah kita duduk bela baiknya kita, hari ni kita balik hilang. Adakah kita boleh lupakan dalam masa sehari? Tak boleh. Bang, tu 3 bulan. Bayangkan, batulah dimaaf pada syarah hati kita teringat pada bini orang. Kerana dulu adalah kekasih kita. Tak salah. Jangan kita yang sengaja untuk ingat mengingatinya. Tak boleh. Soalan seterusnya. Boleh tak saya tak pergi main maaf? Sebab nak jaga asrama supaya tak berlaku kecurian. Boleh? Tak ada masalah. Bahkan kalau kita sedang semayang fardu pun, orang curi boleh berhenti semayang. Ini sebut dalam kitab Fatawa Imam Nawawi. Kitab baru dalam kitab Yas'alu Nakafiddin. Dato' Syarabasi ada sebut. Dia pun nak kau kitab turuh kau. Kita tengah semayang. Allahu Akbar. Beg duit kita ada tepi belakang. Beg pakaian. Ramai orang. Hilang gitu. Masa sujud, di rakaat pertama dia ambil. Lepas tu menangis lepas semayang. Dia memang kata, macam mana dia ni? Masa saya sujud, dia ambil. Padang muka mu. Mu bodoh. Orang mengajar, mu tengok drama. Orang mengajar kuliah, mu duduk tengok water meter. Sampai bila? Tak reti. Senanglah dia buat lari semua barang. Kalau mu belajar kan senang. Malam ni untung. Orang yang sedang semayang, rakaat berapa pun, boleh kejar pencuri. Faham tak lagi? Dengan syarat dia ambil benda yang boleh mudaratkan kita. Kalau ambil benda yang tak mudaratkan kita, tak boleh berhenti. Contohnya sebelum semayang. Nah, kita tengok tangan kita macam ada kudih gitu. Kita kopek tu buat tepi tu dulu. Nah, bila kita sujud dicuri. Tu tak boleh kejar. Wajib semayang sampai habis. Faham lagi? Ni contoh. Tapi kalau harta benda boleh. Orang yang pandai kitab Arab boleh tengok kitab Yas Alun Akapi ni. Saya lupa juzuk berapa. Ada dua juzuk dia sebut bab ni. Faham? Boleh. Jadi berhenti semayang, kejar, tangkap pencuri itu, serahkan pada polis dan sebagainya, lepas tu semayang semula. Faham? Sembahyang semula daripada awal. Itu kaul mu'tamad. Kaul yang daif kata, tak apa, tak sayang semula, boleh sambung rakaat tadi. Itu kaul daif. Faham? Sambung di balai polis Brickfield. Faham tak? Di masjid dua rakaat, kejar, sambung balik dua rakaat di sana. Faham tak? Itu kaul daif. Itu ulama. Mudah kan? Khilaf itu rahmat. Nah, tidak kita asal sujud orang ambil duit. Asal sujud orang ambil tangan. Lepas tu baru sujud rakaat pertama. Nah, terima sembahyang isyak. Baca panjang pula. Sampai hismaram. Nah, tang tu imam baca panjang. Aku nak kerja orang curi. Ini salah kata imam. Boleh berhenti. Soalan seterusnya. Tolong komen tentang bai'ah talak 3. Baik. Dia bai'ah ni sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang tak baca sejarah Nabi, orang tak terti ya bai'ah-bai'ah ni. Dia ingat ke benda baru. Sunnah Nabi. Betul tak? Bai'atul kubra, bai'atul sughra. Nabi ambil sumpah setia daripada umat Islam untuk tetap bersama dengan Islam. Jangan masuk belah Abu Jahal. Jangan nak lari pergi masuk belah-belah musyrikin. Dengan pihak laki-laki Nabi berjabat salam seorang-seorang. Dengan pihak perempuan Nabi dengan lapas. Cuma kalau ada takdik, ini sudah jadi isu bab cerai, maka kita kena serahkan kepada mahkamah syariah untuk menentukannya. Faham? Tak payah kita nak sibuk kerana masuk dalam bab nikah cerai. Betul tak? Gitulah. Ni 10 orang ulas, 10 hukum keluar. Faham? 20 orang pula ulas, 20 hukum. Yang masuk komen lagi jahiliah. Ikut nafsu. Serah pada mahkamah syariah. Dibicarakan di mahkamah syariah. Apakah lapah? Hakim akan dengar. Mulapah guana dulu. Kalau gini, dah membuat guana. Gini, tak jatuh. Jatuh. Ikut hakim. Soalan seterusnya. Pelakon peluk-peluk dengan bukan mahram. Dia kata lakonan bukan betul-betul. Nak buat macam mana orang lagu ni? Bila dia dipukul di dalam kubur nanti, kerana buat maksiat seperti itu, dia akan tanya pula malaikat, kenapa awak pukul saya? Awak berpeluk-peluk dalam filem, dalam drama, dengan perempuan yang bukan mahram. Dia kata bukan saya betul-betul. Itu lakonan. Malaikat kata pukul ni pun lakonan. Kamu betul. Tu je jawapan orang bodoh. Ada pula boleh lakon-lakon pula dah. Tak kira lakon tak lakon, kita tak lari daripada haram melainkan kerana darurah saja. Berlakon bukan darurah. Darurah saja. Ad-daruratu tubihul mahzurah. Bila kita darurah, tidak ada pilihan untuk kehidupan kita, barulah tubihul mahzurah mengharuskan, membolehkan benda yang tidak boleh. Nampak? Jangan main-main dengan agama. Nak main, main bola boleh. Tak ada masalah. Gombok FC lawan Liverpool boleh, tak ada masalah. Itu bola. Tapi dalam bab hukum, jangan main-main. Mu nak berlakon lain cerita. Mu nak berani menghalalkan yang haram, takut fakot kafara jihara, jadi kafir terang-terangan. Di antara cara orang boleh jadi kafir ialah ahalla ma haruma bi ijma', menghalalkan benda yang haram dengan ijma' ulama. Dia darurah baru boleh. Allah kata qamaniyat tu ghairu bawin wala adin fala isma alai, barang siapa yang masuk dan sempadan tidak boleh memilih lagi. Dan kan dia tidak sengaja dan dia tidak berlebih-lebihan. dia terpaksa buat benda yang haram untuk menyelamatkan diri, contoh, atau menyelamatkan nyawa orang lain, dia buat benda yang haram, fala isma alaih, tidak ada dosa atasnya. Kalau contoh makan, orang yang berjalan kaki di padang pasir 3 hari nak rebah dah kerana terlalu lapar, jumpa bangkai babi seekor, maka boleh makan. Tapi ad-daruratu tuqaddaru biqadariha, kaedah yang lain jaga pula, qadar-qadarnya saja, tak boleh lebih. Makan kenyang, pikul pula babi buat jalan pula, balik. Dia gitu. Kalau dalam bab menyelamatkan nyawa, contoh, boleh peluk, boleh apa dan sebagainya. Orang perempuan lemah, dia naik skuter petang-petang, masuk dalam sungai Gombok, berlepok jatuh. Help me, help me. Okay, kan? Kita pun tengok, orang puan minta tolong, kita terjun dia ambil. Dia lemah dah, tergelang. Jawabnya boleh peluk dah, boleh sentuh dah. Jangan kata, tolong, saya nak lemah dah. Nanti kejap, saya balik ambil sarung tangan. Kerana takut sentuh bukan mahram. Dia mari tengok mayat. Lagi. Jadi on the spot boleh pegang, peluk dalam air, tarik. Atau dikejar oleh rimah. Mana rimah kejar belakang? Kita tengok, perempuan kejar di rimah tepi jalan kat airway. Kita pun petuk motor RZ kita, tarik perempuan tu, lopak naik atas kita. Padahal bukan mahram. Sebab rimah kelajuan dia 60 km sejam. RZ 90. Okey. Dan baru naik tu, bila tu masih lagi kejar lagi, kita pun tarik tangan awek ni, peluk penyang kita jangan bagi jatuh. Kita pun pecuk motor rimah. Tu menyelamatkan orang lain. Jadi asalnya haram peluk dah, jadi harus niat. Ni darurah. Baru boleh peluk. Jadi kita kena sangka baiklah yang berpeluk-peluk atas motor tu mungkin diri kejar harimau. Husnul zanni, neh. Mungkin dia kejar harimau, neh. Tapi dalam lakonan-lakonan bukan darurah menyelamat nyawa apa. Dia hanyalah bermain-main, berhibur yang melarakan. Soalan seterusnya. Bolehkah buang air kecil dengan gaya berdiri? Gaya berdiri pula tau. Kerana dia cepat dan mudah. Baik. Dia nak buang, nak kecing, nak berdiri. Jawabnya, hukum makruh perempuan dan laki-laki kecing berdiri. Di Eropah sekarang, di barat, perempuan kecing berdiri. Dia jual. Dia jual alat untuk perempuan kecing berdiri. Dia macam kong askrin. Dia pergi dalam tandas, dia masuk kong belah besar tu. Masuk dekat kemaluan dia, kat ujung tu ala ke tandas. Cong, dia buka luar, dia rapang kecing berdiri je ni. Berat nanak tu. Nampak dah. Jangan ubus balik dah, terbalik je. Ni berlaku. Boleh beli online, Amazon ada jual. Jangan beli lah. Jangan beli. Aku tengok situ je. Inilah kosoknya sekarang. Sebab dia makin reka, makin pelik lah tak kerja. Nak jual apa semua. Baik. Ulama-ulama kata, tidak berdosa kencing diri. Tapi sunatnya kencing duduk. Dia sunnah Nabi SAW. Nabi ajar kita kencing duduk dan Nabi pesan jangan kencing berdiri. Aisyah kata Nabi tak pernah kencing berdiri. Melainkan dua keadaan. Kita tengok dalam kitab Fathul Bari, dalam kitab Nailul Autar syarah dia, dalam kitab Syekh Badaruddin Aini syarah Bukhari juga. Nabi dua kali pernah kencing berdiri. Padahal Nabi larang. Larang itu menunjukkan makruh. Pasal apa Nabi kencing berdiri? Darurah. Yang pertama, di tempat buang sampah kotor sangat, Nabi takut kena baju ni, Nabi kencing berdiri. Yang kedua, Nabi kencing berdiri sakit di belakang lipatan lutut. Duduk sakit, maka kencing berdiri. Ulama tambah lagi sekarang, kita masuk tempat kencing yang untuk duduk tak boleh. Masuk dalam tandas nak kencing, pokok contoh. Boleh berdiri walaupun dia habis sekalipun. Masuk dalam tandas nak duduk, tepi dia tu ada najis. Takkan nak duduk juga. Dia kencing diri boleh. Atau masuk dalam RNA, dalam tandas, bilik yang kencing duduk berkunci daripada dalam, menunjukkan orang sedang kencing ke orang sedang tidur. Orang sedang guna lah. Takkan kita kata, keluarlah, keluar. Saya nak duduk pula. Keluar. Takkan kata gitu. Lagi orang tak selesai, tunggu lah. Jadi di luar tu ada tempat kencing diri. Betul tak? Ada mangkuk tinggi. Eh? Ha, maka boleh kencing berdiri. Jadi kita satu hari tengok masalah sana. Eh, wani ustaz ni kencing berdiri. Jangan hina dia. Kerana dia ada sebab. Di dalam sudah tertutup berkunci. Faham tak ke? Ha, janganlah awak warak pula. Pergi panjat, duduk satu. Nak kencing duduk juga. Benda tu kecil. Ha, benda tu kecil, gigi panjang duduk. Ha, pasal dia ni orang orang pondok. Ha, contoh. Panjang duduk satu, nak suruh duduk juga. Tergelecoh. Ha. Balik awal. Bekok angry bird. Nah. Ha. Jadi ada sebab. Ha, kencing berdiri dibolehkan. Soalan seterusnya, kenapa wanita tak boleh kahwin lebih dari satu? Ha, tengok. Dia tak puas hati ni perempuan. Eh? Ha, jawabnya kalau lebih daripada satu, anak mu nak bin siapa? Ha. Kalau laki-laki memang daripada benih dia. Bin dia belaka, bini dia ada empat. Bin dia belaka. Nah, ha, bini pertama pun bin dia kau. Bini kedua bin dia. Tapi kalau dia laki ada empat, anak nak bin siapa? Faham tak? Ha, situ masalah, masalah keturunan. Nah, masalah nasab. Benda nasab ni benda besar. Kerana dalam hal yang pesaka. Eh? Ha, soalan seterusnya, apakah peranan mahasiswa dalam dunia penuh ideologi? Sekarang memang ideologi yang sangat berbahaya. Dulu kalau orang sesat dalam kampung dia je, kita tak dapat tahu. Lepas kita boleh tahu kesesatan dia. Dia buat status dalam Facebook. Lah, budak ni sesat kalau gini. Dulu kalau orang bodoh, kita tak tahu. Orang kampung dia tahu dia bodoh. Dia duduk sembang kedai kopi. Faham? Dan ni kita boleh tahu. Kerana dia post dalam Facebook. Dia tulis, lah, budak ni bodoh. Worldwide boleh tahu dia. Itu kalau ha, kebodohan. Kali nak menyebarkan kesesatan dan sebagainya. Tahu tak? Macam-macam dia ni. Mak Zuinberg terima belaka. Munak puhok Yahudi, munak puhok Ajasa Serani, munak puhok Majusi, munak status masalah Hindu, Buddha, Islam, boleh belaka. Facebook, contoh. Ha. Jadi kita macam mana? Kita back to the basic. Itu jalan selamat. Nampak? Eh? Batu medan terakhir, kubu mak Islam, ni masjid, kuliah, tempat-tempat orang belajar ilmu agama. Ha. Belajar ilmu agama daripada kecil sampai ke besar. InsyaAllah kita akan dapat buat penilaian. Eh? Belajar. Kita ada basic. Bila orang ada basic, tak boleh nak tipu. Faham? Tak boleh tipu. Belajar. Eh? Ha. Ini kita ikut orang nak kata. Orang cakap Arab. Eh? Dia kata hadis. Kita kata, oh hadis. Padahal dia cakap Arab. Nampak? Ha. Dia jumpa dua orang. Dia kata, masmuk. Apa nama awak? Ismi Muhammad. Dia kata hadis dia. Hadis Tirmizi. Ha? Padahal kawan tu cakap Arab. Jahilnya kita, betul tak? Sebab kita tak boleh. Tapi kalau budak yang dah belajar bahasa Arab, tak boleh ditipu. Eh, ni cakap Arab bukan hadis. Contoh. Eh? Jadi back to the basic. Duduk kita biar lama majlis-majlis ilmu di depan alim ulama. InsyaAllah belajar hadis, belajar tauhid, belajar tafsir, belajar fiqh, kita akan dapat tahu. Nah, bila ada orang nak buat benda yang tak betul, kita boleh tahu dengan senang-senang saja. Ideologi macam-macam. Sebab tu Nabi kata umat Yahudi berpecah kepada 71. Satu saja masuk syurga, yang lainnya neraka. Umat Nasara berpecah kepada 72. Satu di dalam syurga. 71 sesat di dalam neraka. Umat aku, saya tetap tariku ummati ala salasin wa sama'ina firqatan kulluhum finnar. Umat aku sendiri, ideologinya saja, pegangannya saja, 73. Wahidun fil jannah. Semua dalam neraka, satu di dalam syurga. Dalam hadis lain Nabi kata, sintani wasaba'una finnar, 72 golongan masuk neraka umat. Na'udzubillah. Satu saja. Ma ana alaihi wa ashabi. Pegangan aku sahabat-sahabat. Ha. InsyaAllah, niat yang benar, ikhlas dengan Allah, Allah tak akan biarkan kita dalam kesesatan. soalan seterusnya. Kita ada masa 14 minit 16 saat saja lagi. Apakah pandangan Ustaz tentang nak belajar ilmu batin? Ilmu batin nak belajar boleh, tapi ilmu tasawuf molek hak tu. Nak belajar ilmu batin, ilmu tasawuf. Tasawuf yang fardhu ain dulu. Jangan langkah-langkah, fardhu ain dulu. Untuk mengenal sifat-sifat mazmumah dalam diri. Benda makna sebenar riak. Apa makna sebenarnya sum'ah? Apa makna takabur? Dan sebagainya. Kita faham baik-baik supaya kita buang sifat tu dalam diri kita. Orang ni terbaik. Sebab orang yang mati dalam keadaan membawa sifat-sifat tadi, takut-takut dia bangkit dalam keadaan orang yang mayyati rabbahu mujrima. Datang bertemu dengan Allah, hal keadaannya membawa dosa. Soalan seterusnya. Macam mana wahyu turun? Tolong cerahkan dia, wahyu turun. Wahyu macam dirayak tadilah Sayyidina Jibril yang dapat perintah daripada Allah mengikut kesesuaian masa yang telah ditetapkan, diturunkan kepada orang yang telah ditetapkan. Daripada apa benda ni, atas langit turun ke dunia, kepada Nabi masing-masing. Wahyu dia bukan adalah hak macam fi ilmillah yang qadim lagi azali, ditulis pada lauh mahfuz. Sayyidina Jibril ambil daripada lauh mahfuz, hantarkan kepada Nabi masing-masing mengikut perintah Allah, jadualnya masing-masing. Cuma yang menerima menceritakan, antara yang banyak menceritakan Nabi kita, dia kata kadang-kadang rasa berat, kadang-kadang mari panah berpeluh, dan yang paling banyak seperti bunyi yang kuat macam loceng. Nabi tak kata loceng, macam loceng. Jadi ulama tafsir kata bukan loceng. Nabi tak reti benda apa, tapi nak cerita macam loceng, bergegor-gegor. Dan itulah yang paling berat sekali. Itu sahih Nabi kata. Yang macam loceng itulah paling berat sekali bagi Rasulullah rasa. Itulah cara penurunan wahyu. Kenapa kita lupa kepada Allah? Sebab kita ingat kepada dunia. Cuba kita lupakan dunia, kita ingat Allah. Itu je lawang dia. Orang ada banyak ingat dunia, lupa Allah. Bila lupa Allah, lupa kubur. Bila lupa Allah, lupa sembahyang. Bila lupa Allah, lupa nak bayar zakat. Bila lupa Allah, lupa dengan hari kiamat. Dah benda ingat. Ingat macam mana nak dapat duit esok, macam mana nak lepas bayar kereta, macam mana nak beli rumah banglo tu lah. Lah-lah sekali, semua orang akan ingat Allah. Bila? Bila masuk ke dalam kubur. Orang dalam kubur, musuh Allah pun akan ingat Allah. Ya Allah, ya Allah, tolong, tolong, tolong, tolong belakang. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Telah melalaikan kamu oleh membanyakkan duit dan harta benda. Lalanya siapa jeng habis jalan-jalan, pagi-pagi pucung jeng, selayang jeng, sungai besi jeng, cerah jeng, ampang jeng, betnur apa benda ni, gombok jeng, batu kek habis jeng dah ke, beribu-ribu kenderaan. Betul tak? Jeng tu orang nak pergi cari makrifat ke cari duit? Boleh jawab tak? Nak pergi cari duit. Ada tak jeng nak pergi cari makrifat? Tak jeng. Tak sedar. Tari. Hak ni bahan 10 ribu. Hak ni bahan juta. Hak ni bilion. Hak ni begini. Hak ni begini. Lah. At-tadurtumul maqabir. Sampai dibawa masuk ke dalam kubang kubur. Diterjemahkan dalam hadis yang lain, annasu fid dunya niyamun wa idza mata intabaha fanadima au kama qala. Manusia di dalam dunia seperti orang yang sedang tidur, tidak ingat kepada kematian. Bila mereka dimasukkan ke dalam lubang kubur, barulah terbangun daripada tidur masing-masing, terangai mulut-mulut, fanadima, lalu menyesal. Kita alhamdulillah menyesal masa belum masuk kubur lagi. Jangan masuk kubur baru menyesal. Soalan seterusnya. Adakah kita perlu ambil wuduk kalau baca Quran dalam handphone? Jawabnya, kalau kita baca Quran dalam mushaf pun tak wajib ada wuduk. Yang wajib ada wuduk, kita nak pegang Quran. Nak baca tak wajib ada wuduk. Sunat ada wuduk. Faham? Nak pegang Quran, wajib kena ada wuduk. La yamassuhu illa mutahharun. Allah kata tidak boleh pegang Quran melainkan al-mutahharun. Faham? Orang yang suci. Ha. Baca tak ada masalah. Quran betul pun kalau kita baca tak sentuh, tak ada masalah. Faham lagi? Ha, jadi boleh. Soalan seterusnya. Kenapa sabar itu payah untuk diterapkan dalam diri manusia? Kerana ilmu tak ada. Dan kan yang lepas-lepas kalau kita tak sabar, mensesal tak masalah? Tak sesal. Kalau sabar, tak sesal tak. Ha. Dia bercerai dengan bini dia atau bini dia mati. Ha, bini dia mati. Dia menangis, bini aku, bini aku. Sabar, sabar. Dia pun diam, sabar. Bila dia diam, adakah bini dia bangun balik? Ha. Bangun balik tak? Tak juga. Atau dia tak diam, makin menangis. Adakah bangun balik? Tak juga. Tetapi orang yang sabar, orang ini orang yang reda dengan Allah. Siapa yang reda dengan Allah? Radiyallahu anhum. Allah reda daripada mereka itu. Bila Allah reda, kulluhum fil jannah. Semua masuk dalam syurga. Ha. Yang kita nak abadi dalam syurga. Kerana kita asal daripada syurga. Kita bukan asal kepong, bukan asal pucung, bukan asal selayang, bukan asal biji, bukan asal Melaka. Asal syurga. Lahir je Teluk Intang. Lahir je Sekamat. Lahir je di apa benda ni, Gombak. Tapi asal syurga. Tok Nyang kita orang heaven. Betul tak? Ha, jadi nak balik semula to the heaven. Kita tak boleh yang go to hell. Nampak? Ha, jadi kena sabar. Bila sabar, pahalanya berlipat kali ganda. Tapi jangan sabar lama dah masa berlaku peristiwa. As-sabru inda sadmatil ula. Sabar, Nabi kata, pada mula kejadian. Ajar, latih diri kita. Kenapa? Semua milik Allah. Bapa yang nak menangis walaupun mati, dia milik Allah. Batu bila musibah, inna lillah. Kena ingat, kita kata, kadang-kadang tak kata, tulis di Facebook, inna lillah. Mulut tak kata, beda. Ha. Dia dengar kematian bapa dalam Facebook, dia tulis, inna lillah. I-N-N-A-L-I-L-L-E-H. Ha, dia tulis juga. Pandang-pandang warak tu. Dah, tak dapat apa pun. Kena sebut di mulut. Alladzina idza asabatkum qalu, bukan katabu, qalu, mereka berkata. Ha, faham ni? Kena berlafaz inna lillah, kita semua milik Allah, bukan kata bini aku, aku memilih Allah. Jadi bila dia nak ambil, silakan. Ha, dah sedih boleh tak sedih? Boleh. Tak boleh, kataan yang menunjukkan kita tidak sabar. Tu latihan gitu. Pasal hak dia belaka. Ha, sedih boleh. Tapi jangan pula ketawa. Ha, ha, ha, ha, ha. Bapa suka? Bini mati. Ha, tu sewe namanya. Ha. Soalan seterusnya. Bolehkah wanita haid ambil wuduk belum tidur? Ha, bagus dia ni. Hmm? Hmm. Dia perempuan haid, dia nak ambil wuduk. Ulama-ulama ada dua bahagi dalam bab ini. Satu pendapat ulama mengatakan tak boleh, kerana dia dalam hadas. Pendapat yang kedua ulama kata dibolehkan, dengan syarat bukan nak mengangkat hadas, kerana dia sedang berhadas. Hadasnya tidak akan terangkat, cuma nak ambil pahala wuduk. Faham lagi? Wuduk untuk tidur. Maka hukumnya harus kita taklid pendapat tersebut. Tapi tak boleh dibuat bersalat. Cuma dapat pahala untuk tidur sahaja. Faham lagi? Ha. Apakah hukum bagi sujud kena ketika sujud tangan kaki tidak kena pada lantai? Tak kena, tak sah. Kaki tak kena lantai, tangan tak kena lantai. Dahi je sujud itu. Oh, pelik ni. Ni gimnastik Olimpik pun kalah. Mana? Ha. Aku tak boleh bayang pun. Dahi je kena, tangan dan kaki tak kena. Macam mana? Ha? Tergantung itu. Tu bukan semayang. tua teromeng. Mungkin dia nak tanya gini, kita sujud, bila kita sujud tujuh anggota, tiba-tiba punggung rasa gatal. Contoh, dia pun akak tangan garu punggung. Jawabnya sah atau tidak? Itu baru soalan. Jawabnya ulama' kata, kalau kita sudah ada tamak ninah sedikit sekurang-kurangnya dalam sujud tersebut, maka lalu kita angkat sah. Yang tidak sah, tidak ada tamak ninah tujuh anggota ketika sujud. Turun daripada rokok, tangan punggung dah. Faham lagi? Tangan dia duduk punggung dah masa dia rokok. Rokok, amin Allah, amin haidah. Allah turun bawah ni, tangan gini dah, sujud gini dah. Itu baru tidak sah. Kerana tidak ada tujuh anggota, sudah tamak ninah. Faham? Soalan seterusnya sikit lagi. Beza Quran dengan kitab samawi yang lain, tak ada beza. Kalau dia pihak turun-turunnya daripada pihak Allah, semuanya kalam Allah. Faham? Sebab tu wajib kita beriman dengan kitab Taurat, wajib beriman dengan kitab Zabur, wajib beriman dengan kitab Injil. Zabur bukan Nabi Musa tulis diri. Wa ataina la zabura. Kami, Allah kata, yang memberi Nabi apa benda ni Daud akan kitab Zabur. Bukan hak utusan Melayu. Allah belaka. Jadi pihak kalam Allah sama. Cuma Quran menjadi kitab yang terakhir. Menasahkan semua hukum-hukum yang berlainan daripada Quran yang turun sebelum. Yang menjadi hero dalam bab hidayah kepada semua umat Islam, pelengkap kitab-kitab yang dahulu. Bukan kitab dulu tidak molek, tapi nak menyempurnakan keadaan perkembangan manusia. Sudah ramai yang terakhir kali zaman Nabi kita. Dulu orang tak ada hukum gini, orang makin ramai hukum gini. Last kali bila orang sudah berbilion ada, zaman Nabi kita. Soalan seterusnya, orang bukan Islam baca Quran boleh? Orang bukan Islam menguak, dia kata a'udzubillah, boleh? Orang bukan Islam dia bersin, dia kata alhamdulillah, boleh? Imam Nawawi jawab dalam kitab fatwa dia, tidak mengapa orang bukan Islam menyebut kalimah Islam, melainkan disebutnya itu tujuan untuk mempersendir-sendirkan. Maka hendaklah orang Islam mengambil tindakan. Itu. Faham? Ni kita pergi marah. Apek kita basikal. Nampak? Dia terkejut mananya benda-benda. Allahu Akbar. Apek. Kata sekali lagi aku tombok. Biarlah dia kata lagu tu. Mudah-mudahan. Berkat kalimah tersebut, terbuka hatinya untuk memeluk Islam. Ulama kata kalau dia berkata untuk mempersendakan kalimah, untuk mempersendakan umat Islam, atau tujuan untuk menyesatkan umat Islam, barulah kita bertindak. Soalan seterusnya, seorang itu berhadap sah pada bulan Ramadan, kemudian dia tidur, dia bangun dan azan subuh, sah tak puasa dia? Sah. Yang tak sah, hadas haid dan nifas. Hadas sah, hadas janabah, hukumnya sah berpuasa, tak ada masalah. Contoh malam dia junub, dia bangun semayang, dia bangun tu sudah pukul 6, sudah dalam waktu subuh. Dia mandi pukul 6 suku, dia semayang subuh pukul 6:30, sah, tak ada masalah. Yang tak sah, dia bangun pukul 6, dia semayang pukul 6 suku, dia mandi junub 6:30. Syarat sah puasa tak mesti kena suci pada hadas janabah, tapi syarat sah semayang wajib suci daripada hadas janabah. Bahkan kalau tengah puasa pun keluar mani, tak ada masalah. Walaupun banyak keluarnya 15 liter, tak batal juga puasa dia. Soalan seterusnya. Sikit lagi nak habis dah. Apa hukum berhenti salat Jumaat kerana imam kena tampar? Jawabnya, kita kalau kita tak boleh menerulkan semayang, dah lah digantikan dengan imam yang lain. Kalau kita boleh menerulkan semayang, kalau kita dalam keadaan tidak batal lagi semayang, umpamanya tidak ada berlaku perubahan yang banyak, tidak lagi menafikan nazam bentuk semayang, tak batal lagi semayang, boleh disambung semula. Tapi kalau sudah tertolak, tergerak atau terlompat dan sebagainya, maka dikira batal kerana perubahan yang banyak. Wajiblah disemayangkan dengan cara semula. Soalan seterusnya, seorang muslimat, guru muslimat berhadap sah, boleh tak ajar anak muridnya Al-Quran? Jawabnya, tak boleh. Tapi kalau perlu sangat, boleh taklid pada pandangan mazhab Maliki. Ha? Ha, bukan dalam keadaan sengaja nak membaca dalam keadaan hadas, tapi dengan tujuan ta'alum, untuk belajar sahaja. Neh, bukan nak atas dasar cari pahala qiraat. Soalan seterusnya, benarkah orang yang terlibat dengan korban tak boleh potong bulu, rambut dan sebagainya? Haram hukumnya orang yang nak masuk korban potong rambut orang lain. Neh, itulah. Ha, betul lah. Orang tengah tidur, dia potong rambut. Dia pergi ketang rambut kawan tu. Bangun tak ada sebelah rambut. Ha, haram lah. Dah, potong rambut diri. Ha, dengar molek. Hukum siapa yang masuk korban. Tak masuk, tak ada masalah. Siapa yang nak masuk korban. Ingat eh? Ha, sama ada seekor lembu atau sebahagian. Eh? Maka start pada 1 Zulhijjah. Sunat dia tak potong kuku, potong rambut, potong telinga, potong misai. Sunat tak potong. Dan bila boleh potong balik? Setelah lembu dia disembelih. Ha, sembelih dah lembu dia rebah dah, maka boleh potong balik. Baik, kalau kita potong juga kuku, potong rambut, padahal kita masuk sembelih, hukumnya makruh, tidak haram. Makruh saja. Eh, ini benar. Ha. Soalan seterusnya, hukum suami lari daripada isteri yang pemalas. Ha, hingga melahir. Ha? Lepas tu isteri pergi duduk dengan laki-laki bukan Islam. Sampai lahir anak. Na'udzubillahi min zalik. Lari daripada suami yang pemalas tu, kita tak boleh nak hukum lagi. Sebab umum sangat. Yang boleh lari ni, suami suruh buat maksiat. Nak paksa buat, boleh lari. Suami larang semayang duduk dengan dia, kita boleh lari kerana kita nak semayang. Suami suruh buka aurat, keluar rumah, kita tak sanggup, kita lari, boleh. Suami dera, sepak terajang, seksa, boleh. Suami tak beri makan, minum, kurung dan sebagainya, boleh lari. Ha? Atas dasar suami pemalas, kita penasihat. Jangan jadikan alasan untuk lari. Ni tak betul. Lari pergi duduk dengan orang kafir pula. Lagi berat menenang. Nah, ha. Soalan seterusnya. Adakah perempuan kena mandi wajib kalau masa dia rasa gairah dan keluar cecair? Baik, kena mandi wajib ke tak? Jawabnya, kalau perempuan ini keluar mani, kena mandi wajib. Ha, tapi lain pada mani, tak kena mandi wajib. Biasa perempuan ini, kalau dia tengah baru nak gairah, dia keluar air sintetik. Iaitu air mazi sahaja. Tandanya, dia jernih. Dan bila kita pegang, sangat licin. Perempuan kalau keluar mani, dia pekat. Dan warna keruh. Dan boleh rasa seronok yang paling last sekali. Ha, dia gitu. Ha? Dah mu tanya, aku khabar. Ha? Ha. Sebab Nabi cerita, orang perempuan ini, orang perempuan mari tanya Nabi, ya Rasulullah, hal alal mar'ati ghuslu? Ha. Iza ihtalamat. Wahai Nabi, adakah orang perempuan kena mandi kalau mereka bermimpi? Makna mimpi itu keluar air mani lah. Maksud, faham lagi? Ha, Nabi kata, na'am. Ha, ya, na'am. Iza ra'atil ma'a, bila keluar mani. Menunjukkan dalam perempuan pun keluar mani. Faham tak lagi? Ha, tapi bukan mani yang laki-laki ni. Faham tak? Ha. Jadi kena tengok dulu. Mu tahulah. Adakah ia klimat? Kalau klimat, pekat tu air mani. Kalau baru-baru duduk koya tu berasa basah, tu mazi. Ha, tak? Ha, tapi kalau pekat agak, tapi tak keluar ke bawah, keluar ke hidung, tu ingus. Ha, ha. Baik. Baik. Apakah adakah orang bukan Islam kahwin lepas tu masuk Islam perlu akad nikah semula? Ha, molek soalan ni. Orang bukan Islam kahwin, orang Buddha, orang Hindu, orang Majusi, orang Kristian, dia sudah melaksanakan akad nikah perkahwinan dalam agama dia, kemudian dia masuk Islam, adakah kena nikah semula? Jawabnya, tidak lagi perlu nikah semula apabila mereka sudah bernikah dalam agama kafir. Faham? Ha. Tapi kalau dalam agama kafir mereka tak menikah, mereka bersekedudukan, masuk Islam wajib kena menikah. Agama kafir tak kira walaupun agama samawi atau agama majusi, agama-agama berhala. Bila ada majlis akad nikah dalam masa kafir, tak wajib nikah semula dalam Islam. Walaupun masa nikah dia tu dia tidak ada agama, dia ikut agama pagan, agama sembah pokok kayu macam dia orang asli. Tok imam lompat atas api, mana pusing dua kali akad nikah. Ha, tak kira, dia kisah juga nikah dalam Islam. Ha, dimaaf pada syarak. Next, soalan seterusnya. Kalau orang tok imam tindik telinga makmum, mana kira? Ha, dia tengok tok imam pakai subang. Ha, makmum mana? Tok imam lelaki pakai subang. Dan makmum pakai subang juga. Ha? Ke mana? Jawabnya, imam jumhur ulama mengatakan, imam kalau fasik sah kita ikut. Melainkan dalam mazhab Hanbali, jumhur ulama mazhab Syafi'i, Hanafi dan Maliki, imam fasik sah. Tu imam masa rokok jatuh nombor ekor. Tak jatuh atas jadah. Nombor ekor jatuh magnum. Jadi perbualang di surau lepas tu. Oh, oh, warna tok imam ni nombor ekor. Tok imam kata, hei, jangan, kita cerita baik, takut surat lain ko, yurang sekolah ko, resik-resik dok, nombor ekor. Tok imam kata, aku tahu lah, aku main juga. Nah, jadi imam fasik main nombor ekor, sah kita ikut. Nah, kalau tindik telinga dulu, tok imam dia rock dulu, zaman rock dulu, telinga tindik lah dulu, faham? Haa, tok imam skopium. Ah, ha, jadi dak jadi imam dah. Belajar tahfiz ni jadi imam. Jadi tak ada masalah hak tu. Ha, eh? Dan tak ada dia ambil kira lagi. Jangan duk kira benda hak kurang orang. Orang sudah jadi baik, mun jangan bilang benda-benda lagu tu. Neh, bahkan tetu pun dibolehkan. Nah, kalau orang kafir masuk Islam. Neh, ha, ada tetu lagi, boleh, tak ada masalah. Gambar apa pun boleh belaka. Faham tak? Haa, orang kapi kan? Itu gambar rimah, gambar naga. Yakuza tu, naga sekor hidup takut kan. Tapa ke punggung. Bukan kecik naga. Nah, naga berapi, naga berasak. Naga jaga bumi. Pernah. Masuk Islam, dia selok ambil uduk. Alamak, lengak. Tok bilang macam anda teka lengak. Haa, tak ada masalah. Jangan bilang uduk orang. Faham tak? Kerana sahabat-sahabat masuk Islam belaka. Dulu bunuh orang, dulu minum arak, dulu zina, dulu bunuh anak, dulu berjudi dan sebagainya. Bila Islam, Islam yang terbaik. Soalan yang ketiga sebelum akhir, apakah hukum orang masuk korban sebagian tapi untuk orang yang sudah meninggal? Tidak sah mengikut pendapat yang muktamad. Tu imam, tukang sembelih kata, ni bagi yang siapa seorang lagi, main cepat. Main lapah jual beli. Eh, ni bagian arwah. Mati dah. Tak boleh. Faham? Tak boleh. Yang boleh macam mana? Kata ulama' dulu dan sekarang. Termasuk almarhum Dr. Wahbah Zuhaili. Sebutlah fatwa dia. Kalau nak boleh, kita ikut pandangan jumhur ulama'. Kita korban bagian kita. Niat hadiahkan pahala itu kepada si mati. Faham? Ha, jadi pendapat muktamad tak boleh korban bagi orang mati, melainkan si mati ada berwasiat baru boleh. Kalau tak wasiat, tak sah. Wasiat pula dengan harta yang cukup. Kalau harta yang tak cukup, tak wajib tunai. Faham? Umpamanya si mati ada tinggal 10 sen ya, tapi wasiat suruh korban 7 ekor lembu. Eh, atau dia wasiat tu dengan korban lembu orang lain. Ingat ni, kalau ayah mati tak ada nak korban tahun ni, ayah wasiat semelihlah semua lembu dalam KL ni. Ha, wajib tunai tak? Tak wajib tunai. Faham tak? Ha, biar pandai bab korban. Soalan yang kedua sebelum akhir. Ha, apakah hukum melewat-lewatkan nikah padahal dia mampu? Ha, kalau kita mampu, kita rasa nak nikah ke tak? Rasa nak nikah dan kita anjak-anjakkan dia, makruh. Hukum nikah ni kadang-kadang harus, kadang-kadang sunat, kadang-kadang wajib, kadang-kadang haram, kadang-kadang harus. Bila wajib, bila dah kita sunat, kita ada kemampuan dan ada keinginan sunat nikah. Ha, kita ada kemampuan, tidak rasa nak nikah lagi, nak nikah harus. Kita tidak rasa ingin kepada perempuan dan tidak ada kemampuan, makruh nikah, tak berdosa. Kita kalau menikah memang kita buat zalim pada perempuan ini, haram nikah. Wajib nikah, kalau tak menikah habis kerja ayah isteri orang. Ha, wajib nikah. Ha. Ha. Tiang tiang elektrik pun nampak macam awal. Ha, kena nikah lah tu. Nah. Ha. Allah Rabbi hak ni kita jawab. Jawab juga ke? Sikit lagi 5 minit kita. Allah Rabbi panjangnya ni. Ha, tak apalah jeput sekali lagi kita jawab ni. Kita jawab satu soalan saja. Nah. Boleh jeput sekali lagi. Ha, tak mau sudah. Baik. Soalan yang kita pilih. Ha, apakah pendapat tentang orang berpoligami? Ha, ini baru soalan. Dah. Baik. Ibu bapa melambatkan pernikahan anak mereka. Ya. Ha, lagu mana? Ibu menghasut anak perempuan supaya tidak taat pada suami. Ingat, orang laki-laki belum kahwin wajib taat ibu bapa. Ini soalan terakhir. Lepas kahwin wajib taat ibu bapa. Cuma tambah wajib nafkah anak isteri. Jangan sia-sia. Orang perempuan belum kahwin wajib taat ibu bapa. Lepas kahwin wajib taat suami. Kena ingat. Jangan buat terbalik. Terbalik tayar ke atas tak berjalan. Walaupun injin 4,000 horsepower. Betul tak? Ha? Islam jangan bagi terbalik. Tapi kita terbalik. Orang laki-laki bila kahwin taat bini. Orang perempuan bila kahwin masih taat ibu bapa. Sampai nak bercerai-cerai dengan lelaki. Kita taat ibu bapa. Faham? Haram ibu bapa masuk campur untuk pisahkan dengan menantu laki-laki dia. Melainkan ada sebab yang harus. Eh, menantu laki-laki dia jahat dengan anak dia. Menantu laki-laki dia pukul katok. Baru boleh kita masuk campur. Faham? Ha. Oh, seorang lagi pula. Lambat menikah. Melambat-lambatkan menikah. Tak ada masalah. Tak menikah pun tak berdosa. Cuma menikah ini lebih baik. Kerana apa? Ada satu harta yang paling kita, dia yang paling dikis sebagai orang kaya, yang paling bernilai, iaitu anak. Anak harta paling bernilai. Saya pernah pergi rumah orang kaya. Dia dapat projek 650 juta untuk ambil barang daripada Port Klang ke Cape Town dengan gunakan kontainer. Projek 650 juta. Untung dalam 200 juta. Kaya lah. Faham? Rumah dia ada parking kereta mewah bawah lantai ruang tamu. Daripada duduk di sofa ruang tamu, nak nampak kereta di bawah atas cermin. Tak tahu rumah bukan rumah PPRT tu. Faham? Neh, shopping di luar negara, semua di luar negara. Tapi Allah tak bagi satu je anak. Tak ada anak. Duk terlenggak gitu tengok bini, bini tengok laki, laki tengok bini, tengok. Ha mana? Hong Kong, Hong Kong pula. Ha dia Hong Kong. Wah. Wah duk rumah. Ha. Ha jadi ni, kahwinlah. Tapi tak kahwin jangan kata Nabi tak ngaku umat. Kahwin. Biar tua dah pun tak ada masalah. Kita orang Melayu ni mulut jahat. Tak kahwin kita kata, kahwin pun kata, kahwin lambat kena kata, kahwin cepat kena kata. Kahwin sama umur kena kata. Tak kahwin-kahwin kena kata. Kahwin sama umur pun kena kata. Betul tak? Ha, Pak Melayu ni teruk. Ha, setuju tak setuju, kena setuju. Ha, kahwin awal. Perempuan 19. Laki-laki 20. Dia kata gatal. Ha, miang kahwin awal. Kahwin lewat, tak kahwin lewat. Dia kata lambat sangat. Rugilah begitu gini-gini-gini. Tak kahwin lagi, dia kata dorok cetok. Dia kira mengutuk je, tahu tak? Ini Melayu jahiliah, na'udzubillah. Jauh daripada petunjuk sunnah. Sunnah semua, alhamdulillah. Ha? Orang menegar laku, alhamdulillah. Ha? Orang menegar dia, alhamdulillah. Kita, mengutuk. Laku, tipu kau. Tipu, tipu, tipu. Kahwin sama umur dia komplain ke? Apalah sama umur, patut laki tua sikit baru betul. Ha, dia komplain. Hak laki tua sangat, puan muda sangat, dia kata nak ambil harta benda. Hak puan pula tua bini, laki muda sangat, dia kata pakai bomo. Lepas kahwin pula, kahwin pula seorang hari, dia kata tak cukup bini. Betul tak? Kahwin malik-malik ada dah, dia kata hak puan hitam sikit. Ha. Dia kira tengok orang kahwin kan. Pasangan pengantin perempuan tu hitam. Tak hitam kan eh? Macam buah manggis gitu. Nah. Ha. Laki dia kata, guana tadi pengantin? Okey bang, tapi pengantin perempuan hitam sangat lah. Macam negro gitu. Banyak mulut. Dengar dia, dia marah tak? Marah. Mu telah mengopak. Nabi kata, al-ribatu asyaddu minaz zina. Kamu pengumpat lebih teruk daripada penzina. Ha. Bukan ustaz kata, Nabi kata. Sebab orang berzina dia minta ampun, Allah ampun selalu. Walaupun dia telah berzina dengan 70 juta orang awet. Tapi orang mengumpat, Nabi kata Tuhan tidak akan ampun selagi Tuhan yang diumpat tidak menghalalkan perbuatan. Nampak? Dia nak mengata ke orang. Kadang hak puan molek dah. Comel dah orang pengantin tadi. Comel bang. Tapi pengantin laki-laki. La ilaha illallah. Kenapa? Macam badak sungguh. Jahat sungguh mulut. Tak ada lah kata alhamdulillah. Eh besok pengantin laki-laki. Ha dah jodoh dia. Ni semua mudah bagi Allah. Allah tetap belaka. Kan senang jawab gitu. Tahu tak? Itu orang Islam. Baru kita berbeza dengan orang fasik. Afaman kana mu'minan kaman kana fasika la yastawun. Tu beza. Ni mulut jahat macam orang kafir. Nah, ngutuk ke orang. Kawan saya duduk di Jerman. Lama lah dia duduk dalam Jerman. Orang Jerman ni dia memang tak tegur lah kalau kita. Melainkan si sekala je. Dia payah. Dia grup dia. Nah, orang Jerman. Dia jadi jiran orang Jerman. Nah, dalam negeri Jerman dekat Frankfurt. Selatan si. 6 tahun, 7 tahun dah duduk sana. Dia boleh dapat satu. Kita tahu orang Jerman ni dia. Orang Jerman ni dia tak suka mengumpat. Ha. Kalau kita ada cakap ha buruk-burukkan orang, oh dia tak kawan, pas mati dah kawan kita. Tengok. Padahal dak turun kitab pun. Ha, kita ada Nabi, ada hadis, ada Bukhari, ada apa jahat macam penyangak. Nah, ha, dia nak jadi kita ni. Dan yang terakhir sekali bab poligami. Ha. Ha nampak. Dia nak marah kat aku dah ni. Ini je ke simpan. Jawabnya, mu nak kahwin satu ke, kahwin ramai ke, buatlah. Untuk benda yang baik saja. Mu nak jual kedai satu kedai ke, nak buka tiga kedai ke, kok suka. Jangan lupa kepada Allah. Jangan kita cuai daripada akhirat. Faham tak? Sebab tu budaya membaca, kita akan jadi baik. Kita baca Quran, baru jadi baik, baru mulut baik. Ni tengok orang nikah ramai, kita kutuk. Tengok dok nikah, kita kata tak buat cetak. Lemah tenaga batin. Duk kutuk korang. Faham tak? Orang nikah dua, power berlebih-lebih macam Power Ranger dia kata. Kira nak mengutuk ke? Tengok. Sebab tu kita budaya membaca. Baca mula-mula. Orang suruh baca Quran, baca surat khabar. Surat khabar boleh tolong tak kita kalau kita mati? Tak boleh. Bukan marah baca. Tapi kita duk baca surat khabar pagi-pagi 30 tahun. Kena baca surat khabar pagi-pagi. Bayangkan kalau 30 tahun pagi-pagi kita baca hadis. Allah Rabbi. Betul tak? Kita tak baca surat khabar macam demang. Macam nak pecah, nak keluar otak ke hidung. Padahal Nabi tak pernah berkata, man qara'a surat al-khabari. Nampak? Falahul jannah. Siapa baca surat khabar dapat syurga. Ada Nabi kata? Tak ada. Kita bersungguh-sungguh. Tapi Nabi kata, ikra'ul Qur'an fa'innahu ya'ti yawmal qiyamah. Sa syafi'an li ashabi aw kama qala. Bacalah Qur'an. Kerana Qur'an itu akan nanti datang. Menjadi penolong bagi tuannya yang membaca di dunia itu. Pada padang mahsyar. Hari yang orang lain tak boleh tolong. Hari itu agung tak boleh tolong orang lain. Diri dia tak boleh tolong. Hari itu sultan pun tak boleh tolong. Raja tak boleh tolong. Perdana Menteri tak boleh tolong kita. Timbalang tak boleh tolong. Timbalang yang kena turun tak boleh tolong. Tahu tak? Tapi Nabi kata, ja'a yaumul qiyamah syafi'an li ashabi. Quran akan datang pada hari kiamat. Tolong kita pada hari yang orang lain tak boleh tolong. Kita tiba, kita tak baca. Yang tak boleh tolong, kita bersungguh-sungguh. Menunjukkan something wrong in our brain. Tahu tak? Otak kita wrong. Kena hantar ke selatan nah, atau ke utara. Nah, selatan, Tampui utara, Tanjung Rambutan Perut. Nampak tak? Ha, tengok. Hadis tak baca. Quran tak baca. Nah, ha, cerita dalam TV. Duk tengok. Cerita dalam Quran tak tengok. Orang gila tu. Padahal TV cerita tu adalah tipu. Lepas habis cerita dia tulis. Cerita ini rekaan saja. Tiada kena-mengena yang hidup atau yang mati. Itu bahasa KL. Bahasa Terengganu, mu semua kena tipu. Bodoh. Terengganu dia kacau sikit. Betul tak? Dia tulis gitu. Nah, tapi dia tulis tipu pun kita menangis. Menangis. Hero kena gekoh di gajah. Faham tak? Menangis. Ada orang tengok cerita tu, takut. Tengok dalam Quran cerita alam barzah, tak takut. Maknanya ni sting. Ada masuk ketung. Kalau tak apa cocaine. Kalau tak cocaine ice. Kalau tidak ice marijuana. Sabu, mak sabu masuk habis. Mabuk tu. Sebab apa? Cerita betul alam barzah, hari akhirat, kisah dosa, kisah neraka, tak takut. Tapi beli CD cerita rekaan. Faham tak? Cerita itu beli pasal malang, cerita itu ditulis itu hero Fred Morgan. Faham tak? Hantunya Christopher. Mana orang ke tak? Orang akan berlakon jadi itu. Mana ada kita beli CD movie hantu itu pelakonnya the real ghost. Ada? Hantu tu berlakon, hantu sungguh ada berlakon. Kalau hantu yang sedang berlakon sungguh, tak siap movie tu. Habis dia makan belaka. Pengarah kata pada hantu, action, pelakak. Kak! Kak, hantu pun minum air. Betul tak? Hantu dah ke, berlakon minum air. Okey, cerita lakonan. Kita pun pasang CD, keluar cerita takut. Takut. Bahalun. Tak salah tengok hiburan. Tapi jangan membodohkan diri sendiri. Kita tahu dah benda tu lakonan. Yang kita takut, no. Kita akan diusung. Diletak dalam kubur. Dikambus. Ditutup dengan dua batang tiang. Supaya kita tak lari. Kemudian anak bini kita lari balik ke rumah. Tinggallah kita. Faham tak? Tak kira muraja siapa pun. Kalau dalam kubur, seorang diri. Tak usah kata kita, no Presiden Amerika Obama kalau dia mati, seorang diri. No Presiden Rusia Putin botol susu. Kalau mati, dia juga akan tinggal seorang diri. Kubur bekas yang dipertuang agung Malaysia, hanya tinggal batu nisan. Tidak ada orang yang datang ziarah. Bayangkan kubur kita rakyat marhain. Nampak? Hari mudah-mudahan ambil pengajaran daripada kuliah kita malam ini supaya kita jadi lebih baik dengan Allah pada masa-masa yang mendatang. Mudah-mudahan Allah berkati pertemuan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una rabbana zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Sallallahu sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.